ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله. Salah satu dari ibadah besar, dari ibadah-ibadah agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dijalankan oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam, dan secara khusus yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin semenjak zaman para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, ila yaumiddin, ialah ibadah dalam bentuk dakwah ilallah. Ibadah dalam bentuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini barakallahu fikum, seperti yang diutarakan di atas, jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan mereka semuanya mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada Allah, menyerukan tauhid tanpa syirik, menyerukan syariah yang sahihah, yang benar, dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan padanya. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, jalan yang beliau tempuh adalah jalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan yang aku tempuh, yang aku jalani, yaitu ad'u ila Allahi ala basiratin, Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku, kata Rasul, dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin, mereka adalah para da'i-da'i. Mereka adalah para du'at ilallah. Dan mereka berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perintahnya kepada segenap kaum muslimin supaya ada di antara mereka yang melanjutkan perjuangan dakwah ila Allah yang mulia ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian, wahai kaum mukminin, sekelompok orang yang mendakwahkan kebaikan, berdakwah kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, merekalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Maka dakwah ila Allah, barakallahu fikum, sekali lagi, ibadah kepada Allah, dari ibadah-ibadah yang begitu mulia, yang begitu agung. Sebab yang menjalankannya orang-orang agung, orang-orang mulia. Jalannya para anbiya wal mursalin. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah jalannya kaum mukminin pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ikhwanuddin azzakumullah, di antara dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, di antara pihak-pihak yang menyuarakan dakwah di tengah-tengah kaum muslimin, penerus dakwah para anbiya wal mursalin, adalah dakwah salafiyah. Dikatakan sebagai dakwah salafiyah dikarenakan dakwah ini menisbatkan dirinya kepada kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, yang mana mereka semua mengikuti jejak langkahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dakwah salafiyah adalah dakwah nabawiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah sunnah. Dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Rasulullah alaihi wasallam, dakwahnya para sahabat, dakwahnya para tabi'in, dakwahnya para atba'ut tabi'in, dakwahnya para imam-imam kita kaum muslimin, dakwahnya para ulama-ulama kita salafiyin ila yaumiddin. Dan kita bangga menyebut dakwatul haq ini dengan dakwah salafiyah. Sebab penisbatan kepada dakwah salafiyah, kepada salafiyah, merupakan penisbatan yang hak, penisbatan yang benar, penisbatan yang syar'i, penisbatan yang disepakati kebolehannya oleh para ulama sunnah untuk membedakan dari dakwah-dakwah yang ada. Sehingga di sana hanya ada dua macam, imma dakwah salafiyah wa imma dakwatun hizbiyah munharibah. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, dakwah salafiyah. Sementara dakwah yang berseberangan dengan dakwah salafiyah, dari semua dakwah-dakwah yang ada, dikatakan sebagai dakwatun hizbiyatun munharifah. Dakwah hizbiyah menyimpang, barakallahu. Kita angkat suara, kita tegas menyuarakan dengan lantang terkait dengan dakwah salafiyah ini. Kita meyakini dan seyakin-yakinnya bahwa dakwah salafiyah adalah dakwatul haq, dakwah yang benar, kelanjutan daripada dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau yang berjudul Imdadus Salafi Bi'usul wa Qawa'id fil Manhajis Salafi, ketika beliau menyebutkan kaidah yang pertama, prinsip yang pertama adalah prinsip al-intisabu ila salafiyah, penisbatan diri kepada kaum salaf. Kita mengatakan manhajun salafi, kita mengatakan akidah salafiyah, kita mengatakan dakwatun salafiyah. Orang yang dikatakan sebagai salafi, dakwahnya dakwah salafiyah. Kalau jumlahnya banyak salafiyun, ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah dalam bermanhaj salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang keempat, beliau menyatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa i'taza ilaih bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib, tidak ada aib bagi siapa saja yang menampakkan mazhab salaf, menisbahkan diri kepadanya, menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib diterima daripadanya dengan kesepakatan para ulama, sebab mazhab salaf tiada lain kecuali kebenaran, sehingga diyakini sebagai perkara yang hak, perkara kebenaran yang meyakinkan. Dan barakallahu fikum, dengan bangga kita menisbahkan diri kepada kaum salaf terkait dengan semua aspek kita, manhaj kita, dakwah kita, akidah kita, akhlakiyah kita, muamalah kita, adabnya kita, semuanya dinisbahkan kepada kaum salaf. Akidah salafiyah, dakwah salafiyah, manhaj salafi, muamalah salafiyah, akhlakun salafi, ibadah salafiyah, wa hakadha. Dikatakan oleh Syekh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menasihatkan kepada kita kaum muslimin dalam risalah tadi yang disebutkan di atas, beliau mengatakan faya syabab al-islam khasatan wa ya ayyuhal muslimuna ammatan la yakunanna fi sudurikum harajun min intisabi ila salafiyyah بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. Wahai para pemuda, pemuda Islam secara khusus, wahai kaum muslimin secara umum, sedikit pun jangan sampai ada perasaan berat hati, jangan sampai ada di hati-hati kalian perasaan berat hati untuk menisbahkan diri kepada kaum salaf, kepada salafiyah. Bahkan tegakkan kepala kalian dengan itu, suarakan dengan lantang dengan itu, dan jangan melemahkan kalian, jangan mengambil kalian celaan orang yang mencela tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Maka kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dakwah salafiyah dakwatul haq, dakwah salafiyah dakwatul sunnah, dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjutan daripada dakwah para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Maka semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah, keutamaan para dai dan yang terkait dengannya, maka yang dimaksud adalah dakwah salafiyah, dakwatul haq, dakwatul sunnah, bukan dakwah-dakwah yang lain yang menyimpang dari dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini mukadimah penting yang harus dipahami baik-baik. Barakallahu fikum, supaya tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita terkait dengan dakwah salafiyah mulia ini. Ikhwanu fillah, 'azzakumullah, hadhihi da'wah salafiyah, dakwah salafiyah ini, dakwah sunnah ini, dakwahul haq ini memiliki usul, memiliki pokok-pokok landasan-landasan dasar dakwah. Yang dengan itu akan terbedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah munharifah. Yang dengan usul tadi, dengan kaidah-kaidah ini nanti akan terbedakan antara da'i salafi yang mukhlis, yang murni, yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, dengan seseorang yang mengaku-aku sebagai da'i salafi, padahal banyak pada dirinya perkara-perkara yang bertentangan dengan dakwah salafiyah. Ini akan menjadi pembahasan kita pada daurah kita kali ini, hari Kamis pagi hari ini, penjelasan tentang pokok-pokok dakwah salafiyah. Ikhwanatina azakumullah, ketahuilah bahwasanya usul dakwah salafiyah, pokok-pokok dakwah salafiyah kathirah, sangatlah banyak. Minha tarji'u ila nafsi da'i. Di antara pokok-pokok dakwah salafiyah tadi ada yang kembali kepada sang da'i itu sendiri. Ada pula usulun tarji'u ila al-mad'uwin. Pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembali kepada para mad'u, audien dakwah. Ada juga usulun tarji'u ila al-asaliq ad-da'awiyah. Prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembalinya kepada uslub dakwahnya, cara penyampaian dakwahnya. Juga berkaitan dengan wasail, wasilah dakwahnya. Barakallahu fikum. Sehingga luas, ada yang terkait dengan sang da'i, ada yang terkait dengan sang mad'u, ada yang terkait dengan uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan fillah rahimakumullah diambil, dijabarkan oleh para ulama dari nas yang khusus, juga dari nas-nas yang umum terkait dengan poin-poin di atas. Di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang secara umum mengisyaratkan kepada kita tentang tiga pokok tadi, pokok dakwah terkait dengan da'i, pokok dakwah terkait dengan mad'u, pokok dakwah terkait dengan usul dakwah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau nanti wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ini Yahudi kala itu. Di Yaman Yahudi. Rasul mengatakan, fal takun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi riwayatin, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ay wahidullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadis sampai akhir hadis. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita terkait dengan pokok dakwah salafiyah, terkait dengan sang dai. Dari sisi yang diutus ke Yaman adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sahabat Mu'adz termasuk ulama'nya sahabah, termasuk qari'nya sahabah, termasuk muftinya sahabah. Ini menunjukkan ya kawan, sang da'inya itu da'i-da'i yang berkualitas, da'i-da'i yang berilmu, bukan sembarang da'i. Barakallahu'alaikum. Ini terkait dengan sang da'i, menunjukkan adanya usulun fid da'i, dawabit wa qawaid fid da'i ilallah, pokok-pokok, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sang da'i. Yang kedua, terkait dengan mad'unya, itu nampak pada briefing Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau nanti wahai Mu'adz mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Rasul SAW menjabarkan, menjelaskan kepada sahabat Mu'adz mad'unya nanti. Orang yang dihadapi, audiens dakwah yang dihadapi, yakni dari kalangan ahli kitab. Itu menunjukkan ya ikhwan, ada yang berkaitan dengan para mad'u. Kemudian yang terkait dengan usul dakwahnya, Rasul mengatakan dalam sabdanya, wal takun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah al-hadith. Maka yang pertama kali kamu sampaikan, kamu dakwakan kepada mereka, ia dua kalimat syahadatain. Ini terkait dengan usul dakwah, terkait dengan wasilah dakwah. Al-bada'atu bil-ahammi fal-aham, memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelah itu memulai dengan dakwah tauhid, dengan dakwah sunnah. Barakallahu fikum. Adik-adik aja. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini, dikarenakan waktunya yang sempit, menyisakan 2 jam setengah dari sekarang, barakallahu'alaikum, kesempatan ya Pak, kita akan mengkaji 2 poin. Yang pertama yang berkaitan dengan para da'i, ini sebagai masukan, sebagai upaya perbaikan ke dalam, supaya dakwah salafiyah dan du'at salafiyin selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan kualitas diri mereka dalam berdakwah kepada Allah. Dan yang kedua terkait dengan asalib da'awiyah, uslub-uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, yang berkaitan dengan masalah qawaid salafiyah fid da'i ila sunnah, kaidah-kaidah salaf terkait dengan para da'inya, terkait dengan para da'inya. Di sini barakallahu fikum, dibahas oleh para ulama terkait dengan bab akhlakul da'iyah, akhlaknya seorang da'i. Nah, dibahasakan dengan kaidah salafiyah terkait dengan para da'i sunnah. Pembahasan intinya terkait dengan akhlakul da'iyah, akhlaknya para da'i. Yang pertama ialah yakuna da'i hasanal mu'taqad, ay yakuna da'i hasanal mu'taqad. Sang da'i harus bagus akidahnya, harus di atas akidah salafiyah, harus bagus manhajnya, lurus di atas manhajun salafi, membangun dakwahnya di atas alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah, diwujudkan dalam realita kenyataan dakwahnya dalam semua aspek dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang ini adalah syarat utama yang membedakan antara da'i salafi, da'i sunnah, dengan da'i hizbi yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah, seseorang itu, apalagi dari kalangan para da'i, dikenal sebagai da'i salafi. Yu'arafis salafiyah, dikenal sebagai seorang da'i salafi bi'umurin, dengan beberapa perkara. Minha, diantaranya adalah barakallahu fikum, taqriruhu limu'taqari salaf wa manhajihim. Dia menjabarkan, dia menguraikan akidah salaf, manhaj salaf dalam dakwahnya. Nampak pada akidahnya, nampak pada manhajnya, nampak pada dakwahnya, nampak pada muamalah akhlakiyahnya, nampak dalam keseharian dia. Masyhur di kalangan para ulama, atau masyhur di kalangan para du'a salafiyin yang lainnya, masyhur di kalangan para ikhwah salafiyin, dia sosok da'i yang membela sunnah, membela pemahaman salaf, membantah penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikenal dengan salafiyahnya, masyhur bisalafiyah. Ini yang pertama dan yang paling utama. Dia wujudkan langsung, dia buktikan langsung manhaj salafnya, akidah salafiyahnya pada dakwah dia dan pada kesehariannya. Barakallahu. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Antum jadi tahu. Hadza da'i salafi. Semuanya di atas manhaj salaf. Aqidatan wa da'watan wa mu'amalatan wa sulukan wa ila akhirih. Yang kedua dia masyhur di kalangan para ulama sunnah, masyhur termasuk du'atus sunnah, du'atus salafiyin, mendapatkan rekomendasi dari para ulama sunnah bahwa dia seorang da'i salafi yang dikenal kebaikannya, dikenal sunnahnya, dikenal salafiyahnya di kalangan para ulama, tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan dia. Ada da'i salafi. Yang ini takkid saja, penambahan saja. Yang paling penting poin yang pertama, warakallahu fiik. Atau di kalangan regional, dia dikenal dari di kalangan para asatidah sunnah, dikenal oleh para du'atus sunnah dan para ikhwah-ikhwah salafiyin, dikenal sebagai sosok da'i yang masyhur dengan salafiyahnya, masyhur dengan sunnahnya. Barakallahu fiik. Nggak dikenal dengan syubhatnya, nggak dikenal dengan fitnahnya, nggak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fikum. Namanya syuhratun bisalafiyah. Hadza muhim. Ini sangat penting, dan yang paling penting itu adalah poin yang pertama. Dia betul-betul mewujudkan, membuktikan dia sebagai seorang salafi di atas manhaj salaf, akidah salafiyah, dakwah salafiyah, diwujudkan langsung dalam kesehariannya. Menyampaikan akidah, akidah salafiyah. Menyampaikan pembahasan ibadah, ibadah salafiyah. Semuanya nampak dan masyhur pada dirinya salafiyah dia, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini yang membedakan nanti antara da'i salafi dan yang bukan salafi. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan sang da'i, terkait dengan dakwahnya, supaya dakwahnya dia makbulah, supaya dakwahnya sahihah, diterima oleh Allah Azza wa Jal, diterima oleh masyarakat yang ada, sahih, di atas sunnah. Yang kedua ialah ayyakuna mukhlisan fi da'watih. Ayyakuna mukhlisan fi da'watih. Dia ikhlas dalam dakwahnya. Ikhlas dalam dakwahnya. Ini syarat utama diterimanya sebuah amal ibadah. Di antaranya ibadah dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. ayyakuna mukhlishan di da'wati. Ikhlas dalam dakwahnya. Perlu dipahami ikhwan fillah jazakumullah. Seseorang dai dinyatakan ikhlas dalam dakwahnya ketika ada pada dia dua perkara. Ini dikatakan sebagai suratul ikhlas suratani min suwaril ikhlas fid-da'wati ila Allah. Dua gambaran bentuk real keikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Yang pertama ialah ayyabtaghiya bid'awatihi marbatillah. Dia mengharapkan, mendambakan, mencari dengan dakwahnya ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan wala syuhratan wala dunya wala ilahi. Dia dakwahnya bukan karena riya, supaya dilihat orang lain. Bukan karena sum'ah, supaya didengarkan oleh orang lain. Bukan karena kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik. Bukan karena dunia, harta, tahta, wanita atau yang lain-lainnya. La. Dia betul-betul mengikhlaskan niatnya dengan penuh ketulusan dalam dakwahnya, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha' mardhatillah. Barakallahu fiik. Ini yang pertama dan jelas barakallahu fiik. Yang kedua, termasuk di dalam ikhlas di dakwah ialah ayyakuna da'i yad'u ila Allah yad'u ila sabilillah yad'u ila alkhairat. Ketika sang da'i itu berdakwah mengajak orang lain kembali kepada Allah, mengajak orang lain kembali ke jalan Allah, mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Anda perhatikan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah. Semuanya tidak akan lepas dari poin-poin tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ila akhir ayat." Dikatakan berdakwahlah engkau wahai Rasul ke jalan Tuhanmu. Sabilillah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Berdakwah kepada kebaikan. Itu yang namanya keikhlasan. Ketika sang da'i barakallahu fikum mengajak segenap umat manusia, mengajak kaum muslimin untuk semua kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali ke jalan Allah azza wajal, mengajak mereka semua untuk mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal saleh, khairat. Ada mukhlis bidakwah. Barakallahu fikum. Sehingga dakwahnya kepada Allah ya ikhwan, la yad'u ila nafsih, wa la yad'u ila hizbih, wa la yad'u ila ayy syai' ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dakwahnya bukan mengajak orang untuk kembali pada dirinya, bukan mengajak orang kembali pada kelompoknya atau kepada jamaahnya atau hizibnya atau yayasannya atau pondoknya atau markisnya atau yang lainnya. La. Tapi dakwahnya betul-betul mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke jalan Allah, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam agama Allah. Hadza mukhrisun fi da'wati. Ini yang ditandih, diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid terkait dengan masalah dakwah. Banyak sekali, kata beliau, orang-orang yang mengaku berdakwah kepada Allah, tapi pada hakikatnya yad'u ila nafsih, yad'u ila hizbih, mengajak orang kepada dirinya sendiri, taklid kepada dirinya, fanatik kepada dirinya, atau pada kelompoknya, atau jamaahnya, atau yang lain-lainnya. Ini bukan dakwah salafiyah, ini dakwah hizbiyah, dakwah asabiyah. Yang namanya dakwah salafiyah, para dai-nya mendakwahi kaum muslimin, mengajak kaum muslimin kembali kepada kitabullah, kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pemahaman salaf, ke jalan Allah, pakar kebaikan, amal saleh, wa hakadha. Tidak peduli orang lain ikut sama dia ataukah tidak. Tidak peduli orang itu memuliakan dirinya ataukah tidak. Tidak peduli orang lain mendapatkan petunjuk melalui dia ataukah orang lain. Yang penting dia akan bahagia, dia akan senang menyaksikan kaum muslimin beramai-ramai mempelajari Al-Kitab Sunnah, beramai-ramai memahami pemahaman salaf, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, mengamalkan kebaikan-kebaikan, mengamalkan perkara-perkara yang baik, yang soleh. Senang dia, dikarenakan tulus ikhlas niatnya. Hatani suratani, ini dua surah, dua gambaran barakallahu fikum, yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktiannya, seseorang dai yang mukhlis fi da'watihi, dia tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, tidak suka dia membesar-besarkan dirinya. Namanya karahiyatul madah wa tazkiyah. Dia tidak suka untuk dielu-elukan yang melampaui batasnya. Membenci yang namanya syuhrah, ketenaran, kemasyhuran. Barakallahu fikum. Ini buktinya. Bukti yang lain barakallahu fikum, yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seorang dai Allah, dia akan siap dan terus melanjutkan dakwahnya ketika dia di posisi apapun dalam dakwah sunnah tadi. Ditempatkan di tempat manapun pada dakwah sunnah tadi, siap lanjut dakwahnya, tidak ada yang namanya keluh kesah sedikit pun. Ditaruh di depan, di garda terdepan dalam dakwah ila Allah, siap bertarung. Ditaruh paling belakang, belakangnya belakang, ngurusi belakang, siap meneruskan dakwah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Taruh di atas, siap. Taruh di bawah, siap. Dalam semua keadaan, dia siap. Dan akan melanjutkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun keluh kesah atau keresahan atau merah dihinakan dalam dakwah yang mulia ini. Lah. Kenapa? Dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang diharapkan umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan tendensi-tendensi pribadi. Tidak. Kalau mau digambarkan dalam sebuah markis, ditunjuk sebagai ketua, siap. Dijalankan dengan penuh amanah. Ditunjuk sebagai tim lapangan, siap. Korlap atau anggota korlap, siap. Ditunjuk sebagai tim parkir, siap. Tidak mengatakan antum ini ngawur ya, ustaz tahu di parkir. Yang penting tahu dakwah ini, semuanya perkara dakwah ini. Kalau dianya menggerutu, diuji keikhlasan dia ini. Gak boleh menggerutu. Siap. Ditunjuk sebagai tim dapur, siap. Dimanapun ditempatkan dia siap. Dikarenakan yang dia cari bukan kedudukan, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan nama baik. Lah, yang dia cari marbatillah. Selama itu bagian dakwah kepada Allah, termasuk ta'awun da'awi, ta'awun dakwah, dia siap. Jangan dikira mudah ya ikhwan. Sulit. Ngomongnya gampang, prakteknya itu sulit. Barakallah. Di antara contoh bukti nyata keikhlasan sang da'i ila Allah dan mengarah dakwahnya, dia akan bersuka cita, akan bahagia, akan menyupport ketika ada da'i yang lain yang juga al-sunnah di atas sunnah, yang begitu disukai oleh para ikhwah. Kalau taklim jumlahnya membludak, banyak antusias menghadirinya, antusias mendatanginya, antusias mendengarkannya, antusias dalam talabul ilmi dengannya, bahagia dia. Walaupun ketika dia yang taklim jumlahnya cuman dua lingkaran saja barangkali, atau selingkaran saja, atau separuh lingkar saja, tidak ada masalah. Bahkan dia akan menyupport para ikhwah, menyemangati para ikhwah untuk mengambil faedah ilmu kepada ustaz yang dimaksud, dianggap yang lebih memberikan kemanfaatan untuk umat, untuk dakwah. Ini jangan dikira gampang ya ikhwan. Walaupun posisi dia dalam sejarah dakwah gitu ya, posisi dia adalah orang yang pertama kali berdakwah di tempat ini, tim babat alas, barangkali begitu ya, tim babat alas yang pertama kali membuka lahan dakwah, yang pertama kali merintis dakwah, yang pertama kali memulai berdakwah, hingga satu demi satu para ikhwah datang, semakin lama semakin besar perintisnya. Tapi subhanallah, ketika datang da'i-da'i yang lain yang membantu dia, para ikhwah lebih senang pada da'i-da'i yang lainnya itu. Sang perintis, ya kalau pas lagi taklim, satu lingkaran, dua lingkaran saja. Yang membantu para perintis, dakwahnya luar biasa. Yang datang begitu banyak, begitu besar, membludak dan segala macamnya. Bukti keikhlasan, dia akan menyukur. Tidak ada keluh kesah, tidak ada merasa disaingi, tidak ada dia merasa disingkirkan. Terus bertahun dengan apa yang dia mampu. Menyupport para ikhwah yang lainnya untuk kembali kepada da'i-da'i yang banyak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ada mukhlisun fi da'watihi. Orang ikhlas dalam dakwahnya. Kita hanya membutuhkan, memerlukan model-model da'i yang semacam ini. Kalau dakwah salafiyah dijalankan oleh para da'i-da'i yang semacam ini, akhlaknya semacam ini, prinsipnya, insya Allah akan kokoh dakwah tersebut. Akan kokoh, akan kuat, akan nampak ta'awunnya, akan nampak tasyawurnya, akan nampak tafahumnya, akan nampak ketegarannya, akan nampak keistiqomahannya, kesolidannya, ketika semuanya termotivasi dengan niat ikhlas karena Allah dalam perkara dakwah. Namun yang nyata, yang kenyataannya, barakallahu fikum, tidak seperti yang kita omongkan tadi. Terlalu banyak di tempat-tempat yang lain, terlalu banyak di beberapa tempat, barakallahu fikum, terjadi yang namanya gesekan-gesekan intern, gesekan-gesekan dari dalam. Semuanya itu ketika diusut, benang merahnya cuma satu, ikhlasnya kurang atau ikhlasnya tidak ada. Yang ini rebutan kekuasaan, yang ini rebutan madu'u, yang ini rebutan jadwal taklim, yang ini rebutan al-muhim. Ini saya tanbih supaya jangan sampai kita merobohkan dakwah salafiyah dengan kelakuan-kelakuan kerdil kita sendiri. Maka kita wahai para da'i Allah, dan antum semua dari para da'i, berdakwah sesuai dengan kemampuan itu masing-masing. Antum ayu salafiyun, Al-Sunati wa Jamaah, terutama pada du'at ilallah, kita perbaiki niat kita dalam perkara dakwah. Kita ikhlaskan niat kita dalam perkara dakwah. Kita berjuang membela dakwah salafiyah ini dengan penuh keikhlasan. Yang kita harapkan pahala murni dari Allah Azza wa Jal. Yang kita harapkan marbatillah, ridhanya Allah Azza wa Jal. Yang kita dakwahkan al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mengajak umat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak umat kembali kepada amal-amal Islam. Amal kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam. Jangan ada tendensi pribadi. Jangan ada tendensi pribadi atau duniawi pada diri kita masing-masing. Barakallah. InsyaAllah ketika semuanya termotivasi dengan keikhlasan, InsyaAllah ta'ala, dakwah akan semakin kuat. Akan solid. Akan lurus. Istiqamah di atas al-haq. Barakallah. Ada muhimun jiddin. Akhlisu niyatakum fi hadhihi da'wah. Barakallahu fikum. Ini saya katakan prinsip-prinsip mendasar terkait dengan para da'inya. Ya, yang merusak dakwah, yang membuat orang terpelanting dari dakwah, ketika manhajnya dia bergeser, ketika akidah dia bergeser, atau berubah, atau pindah, atau ketika akidah dia bagus, manhajnya kuat, tapi keikhlasan dia keropos, niatnya dia gak lurus. Hati-hati, ini sebab robohnya sebuah dakwah dan sebab terpelantingnya seseorang dari dakwah salafiyah. Ketika hilang keikhlasan atau ketika kurang keikhlasan atau keropos keikhlasannya. Barakallah. Ayat wa hadith terkait dengan bab ikhlas sangat banyak. Ini yang kedua, camkan baik-baik. Maka antum yang dari sini, barakallahu fikum, yang sedang mengampu dakwah yang besar di bumi Ambon manusia ini, di bunda antum dakwah yang mulia ini, antum harus betul-betul memperbaiki dua poin tadi. Perbaiki akidah, perbaiki manhaj yang kokoh, yang lurus, yang bersih. Dan yang kedua, perbaiki niat, ikhlaskan niat telah mengambil dakwah ilallah di bumi Ambon ini, barakallahu fikum, dan tempat-tempat yang lainnya di seluruh dunia ini, barakallahu fikum. Ikhlasun niat yang akan memotivasi kita untuk bisa berjuang fi sabilillah dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang atau kesempit, dalam kondisi apapun kita akan siap dan akan siap berjuang dan berkorban dengan harta benda dan jiwa kita, barakallahu fikum. Yang ketiga, barakallahu fikum, yang dimasukkan oleh para ulama terkait dengan akhlaku da'i ialah al-hikmatu fi da'wah. Memiliki hikmah dalam perkara dakwah. Ini nanti akan kita tunda pembahasannya pada pembahasan uslub dakwah. Namanya uslubul hikmah fi dakwah. Saya yang berikutnya yang juga sangat penting dimiliki oleh para du'at ilallah ialah al-hilm wa sabr. Al-hilm wa sabr. Memiliki kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan hilm, kehati-hatian, penuh perhitungan, tidak terburu-buru. Barakallahu fikum. Al-hilm wa sabr. Barakallahu fikum. Ini juga demikian yang sangat muhim juga. Sangat-sangat penting. Sebab yang namanya dakwah ilallah, barakallahu fikum, gangguan-gangguannya sangat banyak. Problematika dakwah sangat banyak. Bahkan musuh-musuh dakwah sangat banyak. Jangan dianggap yang namanya dakwah itu ceramah, innalhamdulillah, naktafi lahuna wassalam, selesai. La. Tapi dalam berdakwah kepada Allah, kita menghadapi sekian banyak komunitas. Komunitas intern, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Kita perlu sabar menjaga mereka. Sabar menjaga ukhuwah mereka, keutuhan mereka. Harus halim. Betul-betul jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Penuh dengan hikmah, perhitungan. Ketika menghadapi ada masalah intern tengah-tengah Ahlussunnah Salafiyin. Wa Ahlussunnah Salafiyin manusia. Sajayahum mukhtalifah. Tabiat mereka berbeda-beda. Watak mereka berbeda-beda. Yang ini temperamental. Semua pendek. Gampang meledak. Yang ini agak panjang sedikit. Yang ini panjang banget. Yang ini kepanjangan. Itu macam-macam. Dan semua itu Ahlussunnah Salafiyin. Maka perlu kesabaran untuk mengopeni mereka semuanya. Mengayomi mereka semuanya. Mendinginkan mereka semuanya. Itu tugasnya para da'i Allah. Tidak mudah dan tidak gampang. Perlu kesabaran. Belum lagi yang di luar sana. Gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah. Dan segala macamnya sangat banyak. Perlu kesabaran, perlu ketegaran, perlu ketabahan. Barakallahu'alaikum. Belum lagi ujian-ujian terkadang individu-individu sang da'inya. Diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, serba tidak ada, serba tidak mampu, kondisi yang sempit, kondisi yang pahit, dan segala macamnya. Itu problem dakwah. Maka ketika sang da'i ilallah barakallahu fikum memiliki yang namanya kesabaran, sabar yang luar biasa dalam dakwahnya barakallahu fikum, maka dakwahnya akan berlangsung. Dakwahnya akan terus berlanjut. Tidak akan kandas tengah jalan barakallahu fikum, dan akan sukses insyaallah taala. Barakallahu fikum. Sabr wal hilm. Ini muhim jiddan. Sejarah para anbiya wal mursalin cukup sebagai contoh bagi kita. Bagaimana sabarnya mereka dalam dakwah? Bagaimana tabahnya mereka, keistiqomahan mereka, ketegaran mereka dalam perkara dakwah, menghadapi gangguan-gangguan masyarakatnya dan segala macamnya, luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Yang ikut sedikit. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam awal-awal dakwahnya dilempari batu oleh anak-anak, oleh perempuan di Taif. Berdarah-darah beliau. Itu cukup sebagai contoh yang sangat baik, tauladan yang sangat baik untuk kita semuanya para duat Allah dalam bersabar menghadapi semua gangguan-gangguannya. Sabar ala da'wah. Ini muhim jiddan. Kalau kemudian da'inya itu da'i kecengam, tentu da'i kecengam nekonya. Da'i yang tidak bertaji, da'i yang tidak bertaring, da'i yang lembek, yang enggak tegar, ia bisa bubar dakwahnya. Berdakwah di sebuah tempat, entah di tempatnya dia sendiri atau tempatnya tempat yang lainnya lagi, berdakwah bayangan dia dakwah itu penuh dengan karpet merah, dengan taburan bunga-bunga dan segala macamnya. Bayangan dia seperti itu. Ternyata dia berdakwah di hadapan dia onak dan duri, jurang yang terjal dan segala macamnya. Allahu musta'an. Kaget. Akhirnya mutung. Mas, kalau kayak gini dakwahnya ya berat ya akhi. Wah, kalau disuruh berjuang begini ya repot ya akhi. Wah, mikir. Ini suruh minggir, suruh dulu yang anteng, manis. Bukan orangnya untuk terjun dalam perkara dakwah warahmatullahi. Akan kandas dakwah seorang. Akan kandas, tidak akan berlanjut ketika tidak punya kesabaran. Sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi, sabar sebagaimana sabarnya para anbiya wal mursalin, sabar sebagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar sebagaimana sabarnya kaum salaf. Jadi itu siap menghadapi kondisi yang paling buruk sekalipun, siap mengorbankan jiwa raga, siap. Itu seorang dai. Sabir, muhtasib, sabar dan betul-betul mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ista'inu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dan sungguh itu perkara yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama una, fassabru khaslatun wa himmatun lidda'iyah alladhi yuridu najaha da'watihi lil islami was sunnah. Maka sabar dalam perkara dakwah, perangai yang sangat penting yang harus dimiliki seorang dai yang mendambakan kesuksesan dakwahnya di atas Islam dan sunnah. Ar-sabir muhtasib. Ini didahulukan ya ikhwan, supaya kita semua sebagai para dai-dai Allah dari kalangan dai-dai sunnah betul-betul mempersiapkan diri untuk memperbaiki kualitas perangai-perangai kita dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting 4 poin tadi, di atas sunnah, manhaj yang hak, ikhlas dalam perkara dakwah, sabar dalam perkara dakwah dan hikmah. Hikmah akan kita bahas nanti insyaallah pada pembahasan uslub dakwahnya barakallahu fikum. Ketika seorang dai tidak memiliki poin-poin tadi, maka lebih banyak terpelanting dari dakwah daripada istiqomah di atas dakwah. Lebih banyak merusak dalam perkara dakwah dibandingkan dengan memperbaiki dalam perkara dakwah. Yang kita maukan, yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita perlukan, dai-dai profesional, dai-dai berkualitas yang memiliki perangai-perangai yang mulia dari perangainya para dai Allah. Akidahnya sahih, manhajnya kokoh, terus ikhlas, niatnya sabar, istiqomah, orangnya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Maka akan membuahkan dakwah yang indah, yang luar biasa, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sahihah dan diharapkan juga diterima oleh masyarakat kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Hadza yang pertama. Pokok-pokok dakwah salafiyah yang berkaitan dengan para dai-nya. Ini muhimun jiddan. Adapun yang kedua yang kita bahas dalam kesempatan kali ini barakallahu fikum adalah usulun tarji'u ila asalib da'awiyyah. Prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembali dengan yang berkaitan dengan uslub dakwahnya. Dengan uslub dakwahnya. Ini pokok inti daripada dakwah salafiyah. Uslub inilah sekali lagi yang membedakan antara dakwah salafiyah hak dengan dakwah-dakwah hizbiyah munharifah. Terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Berbagai macam fitnah muncul semua berkaitan tentang ini. Terkait dengan uslub dakwahnya, cara dakwahnya. Ibaratina azzakumullah, secara global uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Yang pertama ialah uslub ta'lif. Yang kedua ialah uslub syiddah. Yang pertama uslub ta'lif, uslub cara dakwah dengan cara melembutkan hati, mengambil simpati para mad'u. Namanya ta'lif al-qulub, melembutkan hatinya orang lain, mengambil simpatinya orang lain. Yang kedua namanya uslub syiddah, berdakwah dengan cara yang tegas, lugas, tanpa basa-basi, katakan hak. Batil, katakan batil. Sunnah, katakan sunnah. Bid'ah, katakan bid'ah. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Tegas. Menyimpang, katakan menyimpang. Sesat, katakan sesat. Lurus, katakan lurus. Jidda, tegas. Semua dengan bimbingan syariah. Dua ini, uslub taklif, uslub syidda. Ketika dikemas dengan ketentuan syariat, itulah yang disebut dengan hikmatun fi dakwah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh sang dai. Sekaligus uslub dakwah dia. Hikmah dalam perkara dakwah ilallah. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Lemah lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya lagi yang lain. Itu yang namanya hakimun fi da'watihi. Orang yang hikmah dalam perkara dakwah warakallahu. Baik-baik. Kapan kita menerapkan uslubut ta'lif? Dan kepada siapa kita menerapkan uslubu syiddah? Kapan kita lembut dan santun dalam perkara dakwah? Kapan pula kita harus tegas, lugas dalam bersikap dalam perkara dakwah? Ini yang paling penting barakallahu. Ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah. Uslubut ta'lif, uslub untuk mengambil hati simpati orang lain dengan kelemah lembutan, ditujukan untuk beberapa pihak. Yang pertama, ditujukan kepada setiap orang yang dikenal di atas sunnah, dikenal di atas akidah salafiyah, manhajun salafi, di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak dikenal dengan penyimpangannya. Akhun salafi, saudara kita, ikhwah-ikhwah kita harus sunnah salafiyin, yang masuk dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kesalihannya, dengan takwanya kepada Allah Azza wa Jal, dengan akhlak yang mulia. Yang diterapkan kepada mereka ialah ruhama'u bainahum. Harus ada kasih sayang di antara mereka. Ketika menyampaikan dakwah dengan kelembutan, dengan penuh kesantunan, dengan penuh hikmah kepada mereka. Disampaikan ilmunya, ayat wa hadis dengan tahapan-tahapan ilmu dan segala macamnya seperti yang ma'ruf barakallahu. Baik. Ini yang pertama, atau wadhih. Ya, ruhama'u bainahum. Adzillatin 'alal mu'minin. Rendah hati. Ya, bukan rendah diri, rendah hati di hadapan kaum muslimin. Barakallahu. Maka sang dai ilallah dan semua yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah kepada para ikhwah. Barakallahu. Atau yang kedua, uslubut ta'lif ditujukan kepada awamul muslimin. Ditujukan kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang tidak banyak mengerti alias yang jahil tentang bimbingan-bimbingan Islam yang sahih, yang jahil tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita harus bersikap lunak kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia, yang lembut, yang santun kepada mereka. Ambil hati mereka, ambil simpati mereka dengan akhlakiyah kita. Barakallahu fikum. Ketika mereka barakallahu fikum jatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah perkara dosa, ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Rifqun wali fi mawdhi. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ya. Belum menampilkan sikap yang begitu halus, yang begitu lembut terkait dengan awamun nas. Contoh hadis al-Arabi. Hadis yang menceritakan tentang seorang Arab pedalaman, Arab Badui, datang ke Masjid Nabawi, lalu kemudian kencing di pojok masjid. Bayangkan ada seorang Ikhwan dari Arab pedalaman ini, Arab Badui, datang ke masjid. Kebelet tipis. Bukannya ke toilet, tapi mojok ke masjid. Hah? Mau mancur itu. Barakallahu fiik. Kira-kira saya mau tanya sama antum, kira-kira kalau ada orang pedalaman. Ada enggak sih pedalaman? Ada ya. Ada orang pedalaman nih. Ya? Ada enggak sih? Ada ya, ada. Ada enggak? Bapaknya. Dia muslim. Dia bukan muslim, dia muslim. Acang dia. Datang pedalaman masuk ke masjid di kampung Muhajirin. Tik. Antum lagi majlis di sini. Tahu-tahu mojo. Di pojokan masjid, tahu-tahu mau buka celana dia, mau mancur. Kira-kira apa antum punya reaksi? Kira-kira apa antum punya reaksi? Antum apa kah dia, Pak? Ana yakin antum bakal marah-marah itu. Ana yakin antum bakal respon dengan keras. Woi, siapa sih? Oh, ribut. Itu refleksnya para sahabat kala itu. Para sahabatul kiram refleks demikian. Langsung mencegah. Mah, kata mereka. Woi, tahan, jangan di sini, tahan. Begitu. Ditahan supaya jangan sampai buangan kecil. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kaum muslimin sikap yang begitu halus, yang begitu lembut, yang begitu taklif kepada orang tadi. Beliau mengatakan, "Da'u, biarkan dia." Jangan dipahami berarti halal dan boleh kencing di masjid. Tidak. Beliau mengatakan, "Da'u, biarkan dia." Karena itulah kemaslahatan yang paling besar kala itu. Biarkan. Oh, udah. Kencing di masjid. Ketika itu belum menggunakan keramik, masih tanah gitu ya. Boleh enggak pakai keramik? Boleh pakai keramik? Ya boleh sih, masa enggak boleh pakai keramik. Kala itu masih dalam bentuk tanah, belum pakai keramik gitu ya. Yang punya pendapat masjid harus dengan tanah, tidak boleh pakai keramik, itu bid'ah, itu orang bahlul. Itu orang bahlul, barakallahu fiik. Tahu bahlul ya? Tahu bahlul? Ya lebih goblok lah, barakallahu fiik. Al-Muhim kencing dia. Rasulullah mengatakan, jauh, biarkan dia. Ketika itu orang yang buang hajat, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, innama bu'itsum muyassirin. Walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kamu semua diutus ini untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk mempersulit. Nasihat ya. Selesai buang hajat, Rasul memerintahkan sebagai sahabat untuk mengambil kayu. Ambil air satu timba ini. Disiramkan pada najisnya tadi itu. Hilang, selesai najisnya. Dan Rasul mengatakan kepada sang A'raf tadi itu, dinasihati, ditegur, terkait dengan kehormatan masjid, tidak boleh dikotori dan segala macamnya. Terima dia. Dia resumenya ikhwan, jangan penuh kelembutan. Katanya para ulama, ini menunjukkan hikmahnya Rasul dalam dakwah SAW. Itu sang A'raf Badui yang sudah kebelet tadi itu kalau seandainya dicegah, dilarang, Mah, jangan. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia akan lari ketakutan. Ininya sudah mancur ini. Sambil lari, sambil kesana kemari, membasahi, najisi banyak tempat. Najisi bajunya dia sendiri. Ini madarat. Atau akan tertahan. Tek. Jadi, tertahan di dalam. Ini sangat membahayakan orang tersebut secara medis dan kesehatan. Maka yang beliau ambil hakim, betul-betul perlu perhitungan. Biarkan dia buang hajat, selesai, tuntas. Dia datanglah mara bahaya dalam bab medis, tertunaikan semua hajatnya, najisnya di sebuah tempat saja. Kemudian disiram dengan air. Ya, selesai. Kalau sekarang dipel. Nasihat untuk sahabat masuk. Nasihat untuk sang badui masuk. Itu arah badui sholat. Setelah itu mendoakan. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati aku sama yang lain. Ya menunjukkan baduinya dia. Al-Muhim hikmah dan mengerjakan. Dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda. Seorang pemuda datang. Pemuda ya, Pak. Tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, izinli fi zina." Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina ya Rasulullah. Na'udzubillah. Zina itu perkara yang haram, ya Pak ya. Keharamannya sangat besar, termasuk dosa besar. Kok tiba-tiba seorang pemuda datang kepada Rasul, tahu-tahu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah." Itu sudah enggak kuat ya pemuda itu, saya diubun-ubun ya Pak ya. Enggak kuat dia. Para sahabat menghardik dia. Menghardik itu pemuda. Tidak sopan ya. Tahu-tahu seperti itu. Tapi Rasul tidak seperti itu. Rasul memanggil pemuda tadi. Udunu. Sini. Mendekat. Dia mendekat. Udunu. Mendekat lagi. Mendekat lagi. Udunu. Mendekat lagi. Sampai di depannya Rasul SAW. Kira-kira mau diapakan ini, Ikhwan? Hah? Mau diapakan ini, Ikhwan? Mau diapakan? Mungkin kalau antum mungkin... Prah! Lah, bukan semacam itu Rasul berdakwah. Nabi kita Muhammad SAW hendak menyadarkan pemuda itu tentang betapa kejinya, betapa rendahnya zina. Rasul hanya mencecar dia dengan banyak pertanyaan, menggugah perasaan dia. Rasul mengatakan, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? "Atuhibbuhu li ibnatik?" Apa kamu suka zina itu menimpa putri kamu? "Atuhibbuhu li ukhtik?" "Atuhibbuhu li ammatik?" "Atuhibbuhu li khalatik?" Disebutkan orang-orang dekatnya dia. Apa kamu suka zina menimpa ibumu, putrimu, saudari kamu, bibimu? Langsung tersadarkan dia. Dia mengatakan, "Lah ya Rasulullah, enggak saya enggak mau ya Rasulullah. Saya tidak mau zina menimpa ibuku, atau putriku, atau saudariku, atau bibiku. Saya enggak mau ya Rasulullah." Semangatkan wakadzalikan nas la yuhibbuna dzalika li ummahatihim wala li banatihim wala li akhwatihim. Jika orang lain sama enggak suka itu menimpa ibu mereka atau putri mereka atau saudari mereka atau bibi mereka. Sadar dia. Ya Allah, sekejam itu, serendah itu, sekecil itu yang namanya zina. Maka Rasul menepuk dada dia. Tepuk dadanya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah. Ya Allah, sucikan hatinya pemuda ini dan ampuni dosa dia. Jangan penuh kelembutan. Tidak main peratat gitu. Hakim dalam perintah Allah. Kenapa? Dikatakan pemuda ini sedang dikuasai oleh syahwatnya. Sampai diubun-ubun, melebihi ubun-ubun dia. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Perlu disadarkan bagaimana kekejian amal yang mudah terjadi. Semenjak itu katanya sang rawi, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda ini melebihi zina. Yang tadinya sudah sampai diubun-ubun kepingin berzina, menjadi perkara yang sangat dia benci, sangat dia suka. berhasil dakwahnya Rasulullah SAW. Anda melihat ini hadis dalam kitab As-Sahih Al-Mustadni Malaysa Fi Sahihain karya Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi rahimahullah, dan Anda baca takliknya beliau sini. Luar biasa. Dia mengatakan wahid terkabil makna ya kan, pentingnya para dai-dai Islam di zaman sekarang ini memperhatikan yang namanya hikmah dan keradaan. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak lagi yang lain. Contoh yang ada barakallahu fikum, hikmah dan keradaan. Ditujukan kepada awamun nas, orang-orang yang jahil tentang sunnah, tentang agama ini, barakallahu fikum. Kita dakwai dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Akhlak kita baik dengan mereka, ambil simpati mereka, ambil hati mereka. Ketika mereka jatuh dalam sebuah kesalahan, disikapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dikasih nasihat dengan cara yang baik, diluruskan dengan cara yang baik. Rifqun walin, hikmah dalam cara dakwah. Barakallah. Baik itu. Yang ketiga, di antara pihak yang diberikan kepada dia taklif ialah kullu man yurja daf'u syarrih, setiap orang yang diharapkan bisa diredam kejelekannya atau kejahatannya. Kita lihat ya. Mereka dalam Islam disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu yang dilembutkan hatinya. Mu'allaf itu dua macam. Ada orang yang tadinya kafir, diambil hatinya supaya diharapkan masuk Islam. Ada mu'allaf. Yang kedua, seseorang yang dulunya jahat, orang yang syirir, begitu jahat, bengis, jelek ya Pak. Tapi diharapkan supaya teredam kejelekan dia, teredam kejahatan dia. Ditaklif, namanya mu'allaf. Ini dengan cara-cara syar'i. Dalam Islam terkadang menggunakan uang zakat. Zakat digunakan untuk para mu'allafatu qulubuhum, yang mu'allaf. Dikasih harta zakat supaya hatinya lembut masuk Islam. Supaya hatinya lembut, tidak jahat. Mungkin dia gak masuk Islam, mungkin dia muslim, penjahat, tapi gak lagi jahat. Kasih uang zakat. Atau dengan cara-cara yang lain yang syar'i yang mubah, intinya meredam kejahatan dia. Ada dengan cara ta'lif. Kalau antum sikapi dia dengan tegar, wah itu bisa baku hantam, bisa baku bunuh itu. Nah, dari kalangan para preman-preman, para penjahat-penjahat yang lain-lainnya yang dikenal kejahatan-kejahatannya barakallahu fikum. Nah, dikasih ta'lif ketika diperlukan ta'lif. Ini disebutkan dalam bab zakah, namanya bab al-mu'allafatu qulubu. Ini namanya hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwanul bin a'azakumullah. Termasuk kesalahan fatal di dalam berdakwah kepada Allah, menyelisih uslub dakwah salafiyah, ketika terkait dengan orang-orang tadi disikapi dengan sikap yang keras, disikapi dengan sikap yang ganas. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kebaikannya. Kamu benci mereka, kamu tidak suka sama mereka, kamu perang melawan mereka, kamu perang melawan prinsip-prinsipnya mereka, kamu tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan segala macamnya. Ada khata ya. Ini sebuah penyimpangan dalam perkara dakwah. Salah penempatan uslub, sikap tegas kepada orang-orang yang baik, sikap tegas kepada orang-orang yang seharusnya dikasih kelembutan. Fatal. Dan itu yang terjadi pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sekali lagi, ini yang terjadi pada semua ahlul bid'ah. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadith, kata para ulama. Tidak ada di dunia ini seorang yang mubtadi' melainkan dia pasti akan membenci ahlu sunnah, membenci namanya ahlul bid'ah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-cirinya ahlul bid'ah apa? Mereka menikam mencela Ahlus Sunnah Ahlul Athar. Ini salah kaprah. Penyimpangan barakallah. Yang mestinya dilembuti, kita bersikap lunak kepada dia, dikasari. Ada penyimpangan. Ada layajus. Ingat itu ada pada semua Ahlul Bid'ah. Yang mutasyadid, yang mumayyik, semuanya dalam bab ini sama-sama keblinger. Sama-sama menyimpang. Barakallah. Kebencian yang salah alamat. Allahul Musta'an. Begitu pula Allah, termasuk kesalahan dalam perkara dakwah yang membuat dakwah ini tercoreng-moreng ialah bersikap kaku, bersikap keras, bersikap tegas kepada awam nas. Orang-orang awam yang enggak mengerti din, yang jauh dari agama, disikapi dengan sikap yang keras. Ketemu mereka la salam wala kalam, tidak mau salam, tidak mau bicara, kayak robot begitu, seolah-olah ketemu dengan batu, wala ketemu dengan pohon, melengat-lengat begini. Maha kata ya ikhwan, tidak demikian yang nama usul dakwah ini. Ya semacam ini ya ikhwan, terkait dengan muamalah akhlakiyah ini yang sering dikomplain oleh banyak pihak terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Nah, diterima masukannya ya Pak. Untuk perbaikan kita masing-masing, kita tunjukkan ke lillahi tabaraka wa ta'ala kepada mereka, kita tunjukkan dakwah salafiyah, dakwah hikmah, memiliki sikap yang bagus, akhlak yang mulia kepada awamun nas, kepada kaum muslimin yang jahil dalam perkara agamanya, ditaklif hatinya, dikasih akhlak yang mulia, muamalah yang baik dalam kesehariannya, barakallahu fiik. Ini penting ya Pak ya. Ambil hati mereka dengan akhlakul karimah. Jangan bersikap kaku, tegas, keras kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Kepada awam nas barakallahu fiik. Paham tuh? Nah, walaupun pada kenyataannya ya oknum saja sih dari kalangan Ahlus Sunnah Salafi. Umumnya Ahlus Sunnah paham dalam bab ini ya Pak. Mereka memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, interaksi yang baik dengan masyarakat yang awam, paham mereka. Cuma ada sebagian ikhwah kita barangkali yang masih pendek sumbunya begitu. Nah, itu perlu dipanjangkan sedikit sumbunya. Jadi perlu kesabaran, perlu kedewasaan, bersikap yang baik dengan awamun nas, apalagi mereka yang simpati sama kita atau yang mau kepingin menerima dakwahnya kita. Jadi kan mereka semuanya dengan cara-cara yang baik. Barakallahu fiik. Ini yang pertama, uslubut ta'lif. Uslubut ta'lif. Disebutkan dalam banyak hadis barakallahu fikum keutamaan-keutamaan berkaitan dengan masalah at-ta'lif. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa shana." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng keindahan dia. Ada kelembutan, ada keindahan. Ada kekerasan, ada kejelekan. Itu ketika tempat yang enggak benar. Difahami salehnya, itu orang-orang yang kita kasih kelembutan, ta'liful qulub, barakallahu. Yang kedua adalah uslub syiddah. Uslub dakwah dalam bentuk ketegasan. Tegas, lugas. Kita gak mengatakan kasar. Tegas, lugas, keras. Gak kasar. Lain kasar, lain keras ya. Ini pun juga demikian barakallahu fikum. Satu uslub dari uslub dakwah salafiyah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dicontohkan Rasulullah SAW. Diamalkan oleh kaum salaf. Uslubu syiddah ditujukan untuk orang-orang kafir. Yang pertama, terutama orang-orang kafir yang memberikan kemadharatan untuk kaum muslimin. Yang kedua, ditujukan kepada kaum munafikin. Di zaman sekarang ditujukan kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Yang berikutnya, ditujukan kepada al-masybuhin, al-syubha, Orang yang banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahamannya yang menyimpang, banyak fikrah-fikrahnya yang sesat. Masbuhin. Yang berikutnya ditujukan kepada al-maftunin, yang terfitnah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, atau para fattanin, tukang fitnahnya, yang suka menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Al-kafirin, al-munafiqin, al-mubtadi'in, al-mashbuhin, al-maftunin, al-fattanin. Barakallahu fikum. Juga yang dimasukkan al-fasiqin, orang yang fasikin, orang yang fasik-fasik dari kalangan ashabul ma'asi wa dunub, yang ma'ruf dengan kemaksiatan dia dan kefasikan dia. Barakallahu. Tegas, yang namanya kafir, katakan kafir. Jangan mengatakan saudara kita. Yang namanya munafik, munafik. Mubtadi, mubtadi. Dal, sesat, sesat. Masbuh, masbuh. Fattan, fattan. Fasik, fasik. Tentunya dengan hukum syariat, dengan bimbingan agama, barakallahu fikum. Jangan ragu dan tegas. Ketika melihat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang orang-orang kafirin, tegas. Disebutkan orang kafir, sifatnya mereka, ciri-ciri mereka, diminta untuk mewaspadai mereka, bahkan memerangi mereka pada waktunya. Pada waktunya. Apalagi terkait dengan kaum munafikin, lebih keras lagi, lebih lugas lagi, Al-Quran menjelaskannya. Dirinci dengan detail satu persatu ciri-ciri kaum munafikin, wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum, dalam surat At-Taubah. Dan juga dibuatkan khusus suratul kafirin untuk orang kafir, dan al-munafikin, al-munafikin untuk kaum munafikin. Di awal Al-Baqarah Allah menyebutkan lima ayat terkait dengan kaum mukminin, dua ayat terkait dengan orang kafirin, 12-13 ayat terkait dengan kaum munafikin. Tegas, rinci. Apalagi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Contoh yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Bagaimana beliau dengan tegasnya, dengan lugasnya mentahdir para sahabat dari tokoh khawarij, dzul khuwaisirah at-tamimi. Langsung tujuh hidung akan keluar dari sulbinya orang ini. Demikian. Sikap tegas yang ditunjukkan kepada kaum khawarij. Dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Tegas. Dan juga riwayat yang dihasankan sebagian ulama, namun dia dhaifah ikhwan. Terkait dengan Qadariyah. Al-Qadariyah tu majusu hadhihi ummah ila akhirih. Tegas. Apalagi praktiknya kaum salaf. Luar biasa. Mereka bersikap yang begitu tegas, begitu lugas terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Al-mashfuhin, al-maftunin, al-fattanin, al-mubtadi'in. Dengan tegas. Yang ini barakallahu fikum juga namanya hikmah. Sebab siddatun fi mawdi'iha. Sikap yang tegas pada tempat. Ketika sikap lemah lembut tidak lagi mempan. Ketika sikap rifqun walin, kesantunan, kelembutan tidak lagi bermanfaat untuk ashabul batil, untuk ashabul bid'ah, untuk ashabul fitnah, untuk ashabul syubhah, maka yang tampilkan uslubus syiddah. Tunjukkan sikap tegasnya ahlus sunnah, sikap tegasnya kaum salaf, membantah penyimpangan mereka, membantah fikrohnya mereka, membantah firqohnya, kelompok mereka yang menyimpang, membantah manhajnya mereka yang menyimpang, bahkan membantah kitab mereka yang menyimpang, bahkan membantah orang-orang yang menyimpang. Itu semua ada contohnya di kalangan salafun salih rahimahumullah ta'ala. Gas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi syahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah engkau melawan kaum kafir dan munafiqin, waghlub alaihim, dan bersikap keraslah, tegaslah kepada mereka. Ini sikap asyidda'u alal kufar, sikap yang syidda, yang tegas dengan orang kafir. a'izzatin 'alal kafirin. A'izzah menampilkan kekuasaan, menampilkan kekuatan, menampilkan kewibawaan di hadapan orang kafir. Ini namanya syiddatun fi mawdhiha. Barakallahu fikum. Dari sinilah ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama ussalaf mempraktikkan untuk kita prinsip tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari semua kejahatan kejelekan, menerapkan prinsip hajr mubtadi, pemboikotan kepada orang-orang yang menyimpang yang sesat, menerapkan prinsip yang namanya jarh wa ta'dil, prinsip yang namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, prinsip yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, prinsip yang namanya rududun ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiah dengan hujah-hujahnya, membantah kelompok sesat, membantah manhaj yang sesat, membantah buku-buku yang sesat, membantah orang yang sesat, membantah pemahaman yang sesat. Rududun ilmiyah. Sehingga dalam kaidahnya Ahlus Sunnah, dalam dakwah, ada sebuah prinsip agung namanya ar-raddu 'alal mukhalif, atau ar-raddu 'alal munharifin, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi salaf. Itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan prinsip al-wala' wal bara', menegakkan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta benci karena Allah, untuk mewujudkan prinsip tahdzir, mewujudkan prinsip hajr mubtadi, ibadah kepada Allah dengan cara semacam ini. Ada waktunya. Jadi enggak melulu lembut sampai memayik. Jadi ada tamyik kayak ikhwanul muflisin, kayak sururiyin, kayak halafiyin dan segala macamnya. Kelembekan. Melembekkan prinsip. Juga tidak kaku terus, keras terus, kayak hadadiyah, niyaw hadadiyah, hajuriyah dan segala macamnya itu. Lahada wa lahada. Ahlus Sunnah wasatun bainahuma, tengah-tengah di antara keduanya. Lemah lembut pada tempatnya, pada orangnya. Tegas pada orangnya. Yang lain yang berhak menerimanya. Barakallahu. Paham ikhwan? Ketika ada ikhwan kita yang mengatakan syiddah ustaz, syiddah, syiddah, sama siapa? Orang awam ustaz. Ngawur. Nah, bukan tempatnya, mereka harus dikasih ta'lid. Mereka itu awamun nas, karena keawamannya, karena kejahilannya. Jangan. Ngawur. Syiddah, syiddah, sama siapa? Salafiyin. Ada penyimpangan, hati-hati. Itu ciri-cirinya al-bid'ah barakallahu fik. Bukan demikian yang namanya Ahlus Sunnah. Sama mereka ruhama bainahum, azillah ala al-mu'minin. Rifqun Ustaz, rifqun, lembut, lembut dalam dakwah. Masya Allah, Zain lembut. Banyak hadis yang menghasilkan lembut, lembut. Lembut sama siapa ini? Ah itu Ustaz. Loh, itu orang yang ma'ruf, mubtadi umbal. Tak mungkin rifqun wali ini, akhi. Tegas sama dia. Ini penyimpangan ya. Di antara bentuk penyimpangan, penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini, begitu menyebar, ialah menunjukkan sikap taklim, sikap rifqun walid, kelembutan, kelembean ketika mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada mumayyi', itu merupakan ciri-ciri ahlu tamyi', pelembean prinsip, penggembosan prinsip, meruntuhkan prinsip al-wala' wal bara'. Salah. Barakallahu fikum. Yang syiddah, syiddah. Yang lin, ketika dibalik, lin fi mawdhi'i syiddah, lembut di tempat yang seharusnya kaku, ya di yang seharusnya keras, salah. Syiddah fi mawdhi'i lin, salah. Sikap yang kaku, sikap yang keras ketika harus lembut juga salah. La hadza wa la hadza, barakallahu fikum. Ini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sebagian mereka, atau sekarang kebanyakan orang sekarang ini, barakallahu fikum, mereka berusaha untuk meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara' dengan cara semacam itu. Ketika berhadapan dengan salafiyin, keras, kaku. diperangi, dimusuhi, dibenci. Tapi ketika berhadapan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan al-masybuhin yang banyak syubhatnya, al-fattanin, al-maftunin yang suka bikin fitnah, lembek. Merangkul mereka, tahu dakwah dengan mereka, musyarakah dakwah dengan mereka, saudara kita. Ya Allah, ya khawarid, khawaridnya kita juga. Syiah, ya syiahnya kita juga. Sufi, ya sufinya kita juga. Ikhwannya, ikhwannya kita juga. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrirnya kita juga. Jamaah Tabligh, ya jamaah Muslim juga. Ahlussunnah, enggak. Nah, Ahlussunnah, enggak. Allahul Musta'an. Ini yang sekarang sedang diruntuhkan para kelompok. Nama ya. Pahami baik-baik. Ini uslub yang harus dipahami oleh para da'i-da'i Ahlussunnah dan oleh keumuman Ahlussunnah wal Jamaah Salaf. Rifqun fi mawdhihi wa syiddatun fi mawdhiha. Lemah lembut pada tempatnya, tegas pada tempat yang lain. Itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah, itu yang namanya rifqun dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Namanya syiddah tahdzir masuk. Syiddah hajr mubtadi masuk. Syiddah penerapan al-wala wal bara masuk. Syiddah penerapan rudud ilmiah masuk. Itu semua dimasukkan dalam usul syiddah. Barakallahu fikum, pada tempatnya masing-masing, dengan wabitnya masing-masing, dengan orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan termasuk syiddah ya kan, al-jihad fisabilillah pada waktunya. Nah, pada waktunya tampil berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafirin, itu juga termasuk usul syiddah. Tapi pada waktunya dan dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Jam 12 kurang seperempat. 11.45. Lanjut. Ada pertanyaan? Baik. Itu tadi kaidahnya. Sekarang ada penerapannya. Penerapan yang harus diperhatikan oleh para du'at ilallah dalam dakwahnya, supaya dakwahnya dia betul-betul hakim, hikmah. Dari apa yang diutarakan di atas, barakallahu fikum. Di sana perlu dibedakan. Farqun baina da'watil muslimin wa da'watil kufar. Dibedakan dalam mendakwai kaum muslimin dan mendakwai orang-orang kafir. Kalau mendakwai kaum muslimin, itu mendakwai ikhwah sendiri, saudara sendiri sama Islam. Kalau mendakwai kaum muslimin, yang ditekankan itu barakallahu fikum adalah pendalaman tentang Islam. Pendalaman tentang Islam dengan hikmah, dengan mu'idhah hasanah, bahkan mungkin dengan jidal, barakallahu. Yep. Sebagian masyarakat muslimin yang betul-betul awam, betul-betul abang, enggak ngerti yang namanya Islam, perlu tambahi lagi pembahasan tentang keindahan-keindahan Islam supaya dia semakin mantap memeganginya. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir, lebih lugas. Isi dakwahnya adalah penjelasan tentang takriru tauhid, penjabaran, penguraian tentang masalah tauhid, tentang masalah keimanan, supaya mereka memahami tauhid yang benar, iman yang benar, untuk bisa mencongkel kesyirikan mereka, kekufuran mereka, dengan uslub bahasa yang tegas, bahasa yang lugas, begitu. Dan seringkalinya menggunakan jidal, biladihi ahsan, dengan cara debat, debat dengan cara yang terbaik. Beda. Ada kalanya itu seringkalinya mendakwai orang-orang kafir, dijabarkan kepada mereka tentang keindahan-keindahan Islam. Tuduhan, membantah tuduhan-tuduhan yang terkait dengan masalah Islam. Ini namanya hikmah dan qirata. Juga barakallahu fikum dibedakan lagi. Farqun baina da'watil juhal, da'wati ahli jahl, wa da'wati ahli hawa. Bedakan dalam mendakwai orang-orang yang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa wal bidah. Beda. Kalau awamun nas, orang-orang yang jahil, dengan cara yang dibawakan tadi, dengan hikmah, dengan penuh kelembutan, dengan simpatinya, kita sabar menghadapi kesalahan mereka. Ya, dituakan Rasul terkait dengan Arab Badui tadi, sang pemuda tadi, dan segala macamnya. Dengan cara yang baik. Kenapa? Mereka jahil. Perlu banyak diajari. Lain halnya ketika mendakwai orang-orang yang menyimpang, ashabul hawa, ashabul bidah, di antara bentuk dakwah kepada mereka adalah rududun ilmiah, dibantah penyimpangan-penyimpangannya, hujjah dengan hujjah, ada argumentasi, bahkan termasuk mendakwai mereka tahdir, bahkan termasuk mendakwai mereka hajr, bahkan termasuk mendakwai mereka penerapan al-wala wal-bara, karena Allah Azza wa Jalla di atas sunnah. Dengan cara semacam ini, dengan cara mauqifun syar'iyun salafi, menunjukkan kepada mereka sikap syar'i salafi yang dicontohkan kaum salaf kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Agar beda, jangan dibalik. Semua orang awam kencang, tegas. Seorang yang menyimpang lembek. Ada penyimpangan ya, ikhwan. Adalah ya, Yesus. Farqun bainahuma. Juga barakallahu fikum, farqun baina da'watil hukam wa da'watil mahkumin. Beda mendakwai para pemerintahan, para hukumah kita, penguasa kita, dengan mendakwai rakyat. Beda. Penguasa punya kekuasaan, punya kekuatan. Dan Islam mengharuskan kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, mentaati mereka. Maka mendakwai orang, para penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, sirran. Nah, langsung ketemu mereka atau disurati dan segala macamnya, mendakwai mereka secara langsung atau lewat surat dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan di depan khalayak ramai, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang jannah wa nar, takhwif, takut-takuti, terhib-terhib dan segala macamnya. Tidak boleh mendakwai para hukumah di depan halayak ramai. Tidak boleh di depan halayak ramai. Itu khawarij. Langsung pada orang. Beda dengan rakyat biasa. Ada yang membedakan dalam bab ini barakallahu. Ini semua adalah hikmah dalam perkara dakwah. Farqun baina da'watil kuffar, da'watil hukam, wa da'watil mahkumin. Barakallahu. Nah, dan bahkan yang dijelaskan oleh para ulama ikhwanuddin azakumullah, perbedaan di dalam mendakwai masing-masing orang terkait dengan psikologisnya, terkait dengan keadaan pribadinya dan latar belakangnya, wataknya dan yang lain-lainnya, beda-beda. Dan semua disesuaikan dengan keadaan dia dengan cara hikmah. Ada orang masya Allah dikenal dengan kebakhilannya. Semangati sedekah. Disemangati sedekah, diterangkan keutamaan-keutamaan sedekah. Supaya dia bersedekah barakallahu. Didapati orang lain lagi gampang marah. Dinasihati, "Lah, takut, kamu jangan suka marah." Mana yang lain, kamu jangan mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kamu itu marah. Lato. Nah, sehingga kembali kepada masing-masing orangnya, bagaimana keadaan dia. Ini semua ada tugasnya para da'i. Dan tidak mudah para kelon. Da'i dituntut untuk ikhlas, untuk sabar, lapang dada, berjiwa besar. Barakallahu fikum, harus hikmah dalam cara dakwahnya. Besar. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sesungguhnya dakwah salafiyah sangat mulia, sangat agung, sangat mulia, sangat agung barakallahu fikum ketika diterapkan dengan ketentuan syar'inya barakallahu fikum. Namanya fawarik perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Bedakan dalam mendakwai kaum muslimin dengan yang kufar, bedakan dalam mendakwai orang yang jahil dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bedakan mendakwai penguasa dengan mendakwai rakyat, bedakan masing-masing orang dalam berdakwah kepada mereka terkait dengan kejiwaannya, latar belakangnya, segala macamnya, didakwai sesuai dengan keadaan dia masing-masing. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan dakwah salafiyah, prinsipnya ialah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Berdakwah dengan yang paling penting dan yang penting selain. Perkara yang paling penting perkara tauhid. Menjelaskan makna tauhid, bahaya syirik. Yang paling penting mendakwakan usul akidah salafiyah. Landasan dasar-dasar akidah salaf. Terkait dengan masalah keimanan barakallahu fikum. Ini dibahas dalam perkara manhajiyah. Umur akidah, umur manhajiyah. Tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Ini yang paling penting dari semua yang ada. Maka dakwah salafiyah fokusnya pada ini. Lebih mengutamakan ini. Tauhid tambah syirik. Iman tambah kufur. Bid'ah, sunnah tambah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini fokusnya para ulama. Kemudian syumuliyah dakwah. Dakwah salafiyah, dakwah yang mencakup. Tadi fokusnya pada poin tadi. Menjelaskan masalah akhlak, masalah adat, masalah muamalah, masalah pakaian, masalah makan, masalah minum, buang hajat dan segala macamnya, masalah fikih. Menyeluruh ya kan? Sangat menyeluruh. Namun dimulai dari perkara yang sangat penting dan fokus pada perkara-perkara yang sangat penting. Terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, poin-poin di atas sedang diruntuhkan oleh hizbiyin dengan berbagai macam syubhatnya mereka. Barakallahu fikum. Namanya al-bada'atu bil aham fal aham. Dakwah kepada tauhid tanpa syirik. Dakwah kepada prinsip akidah keimanan salafiyah tanpa kekufuran. Dakwah kepada sunnah tanpa kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian syumuliyatu dakwah. Dakwahnya menyeluruh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global ya kawan, terkait dengan pokok-pokok dakwah salafiyah. Ada yang berkaitan dengan para da'inya, ada yang berkaitan dengan usul dakwahnya, dan tadi disinggung sedikit berkaitan dengan kondisi para mad'unya. Barakallahu fikum. Ketika dijelaskan, diwujudkan dengan cara yang sahih, dengan cara yang baik, maka insyaallah dakwahnya sahihah, dakwah salafiyah, dan dakwahnya mubarakah, diberkati insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anda bisa lihat sebuah kitab risalah berjudul Ususu Manhajis Salaf Fid Da'wati Ilallah. Usus itu asas. Asas-asas manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditulis oleh Fawaz As-Suhaimi, ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan, oleh Syekh Ubaidah Jabiri, Ali Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi, dan Saleh, Syekh Saleh Al-Hudhaifi, yang juga pengajar di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan terkait dengan pokok-pokok akidah salaf. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya kawan, jam 12:05, selebihnya tanya jawab. Untuk yang nanti batal maghrib, lanjutan tema akan kita bahas secara khusus terkait dengan prinsip-prinsip taksil dan tahdzirnya Ahlus Sunnah insyaallah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana caranya dalam menyikapi tetangga yang kafir, terutama di tempat yang dikepung wilayah kafir? Nah, selama orang-orang yang kafir di sekitar kita adalah kafir zimmi, orang kafir yang hidup bersama-sama dengan kita di sebuah negara, maka tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh kita menyakiti mereka, dan dikasih muamalah dengan muamalah duniawiyah, bukan muamalah diniyah. Barakallahu fikum. Tunjukkan muamalah yang baik dengan mereka, tunjukkan mahasin hadza din, keindahan-keindahan agama Islam di hadapan mereka, sehingga diharapkan mereka bisa melihat indahnya Islam dari dekat. Kami dikasih muamalah yang baik terkait dengan muamalah duniawiyah, bukan muamalah agama. Barakallahu. Jika mereka mengganggu, apakah direspon? Masya Allah ya. Apakah direspon? Kondisinya antum di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mengganggu, imma antum sampaikan kepada yang berwajib, wa imma kalau terus-terusan antum yang pindah tempat. Antum pindah tempat, jangan di tengah-tengah kepungan orang-orang kufar, tapi di tengah-tengah keharmonisan kaum muslimin. Pindah ke kampung-kampung kaum muslimin, barakallahu fikum. Namanya, ketika antum merespon, akan muncul banyak mudarat. Sebab respon-merespon ini umum. Respon dengan perkataan, respon dengan fisik, respon dengan senjata. Jangan laporkan pada yang berwajib. Kalau kamu memungkinkan dan terus merusakkan diri antum pindah tempat. Barakallahu fikum. Intinya ketika ada sebagian kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan tempat semacam itu, tempatnya dia barakallahu fikum di tengah-tengah kumpulan orang kufar, maka tunjukkan keindahan Islam di tengah-tengah mereka. Itu sebagai bentuk dakwah antum kepada mereka, barakallahu fikum. Ingat ya, dengan cara-cara yang syar'i, barakallahu fikum. Apakah merupakan sesuatu keadilan Allah? Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir disiksa, yang muslim dapat kenikmatan. Iya. Itu adalah keadilan Allah SWT. Sebagai hamba Allah, tidak diperbolehkan dan haram hukumnya mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi hamba-hamba Allah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Haram hukumnya kamu mengatakan, kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Tidak boleh. Kamu itu hamba, kamu itu makhluk. Allah Sang Khalik, Allah yang Maha Kuasa. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fa'alun lima yuri. Allah zat yang maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Antum sebagai seorang hamba yang muslim, yakini adlun minallah. Ketika ada orang yang meraih kenikmatan-kenikmatan, itu fadlun minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Ada orang yang mendapatkan musibah, adlun minallah, sikap adil dari Allah Azza wa Jal. Sehingga katanya para ulama dalam akidah mereka, annasu yaduruna baina fadlillahi ta'ala wa adlih. Yang namanya umat manusia dan jin ini akan selalu berputar pada keutamaan dari Allah Azza wa Jal atau adilnya Allah Azza wa Jal. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, fadlu minallah. Jadi keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, kejelekan, adil dari Allah Azza wa Jal. Dan kamu harus pasrah tunduk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kamu mengatakan kenapa, kenapa dan segala macam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Barakallahu. Bagaimana nasihat para ulama tentang saudara kita yang di Aleppo? Sudah semenjak zaman dahulu kala, ketika awal terjadinya perang di Suriah, para ulama kita semuanya berteriak berfatwa supaya kaum muslimin menjauh. Itu fitnah. Penguasanya kafir, Nusairi, Syi'i Batini, yang melawan penguasa dari kalangan Khawarij. Fitnah. Suruh menghindar. Jangan dilawan, suruh menghindar. Menjauh dari yang namanya fitnah warakallahu fiik. Sampai sekarang ini, itu fatwanya para ulama. Yang memberikan fatwa untuk melawan adalah tokoh-tokoh Khawarij, tokoh-tokoh Mumayyi'in, Hizbiyyin. Orang semacam Yusuf Al-Qarbawi, orang semacam Adnan Ar'ur, orang semacam Muhammad Al-Maghrawi. Ini yang menyemangati umat Islam yang lemah kala itu untuk melawan penguasanya. Akibatnya seperti yang sekarang yang dilihat warakulah itu, dihabisi oleh penguasa yang kacau tadi. Na'udzubillah min dzalik. Menjauh dari fitnah warakulah itu. Adapun kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang di Aleppo. Mendoakan kebaikan untuk mereka supaya diberi kekuatan, diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Azza wa Jal. Ada yang bisa memberikan bantuan-bantuan sifatnya materi, sampaikan kepada yang amanah, sampai kepada mereka. Wahakal. Barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan pernyataan Basuki Cahaya alias Cahyo, alias Ahok tentang Surah Al-Maidah. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para ustadz pada pemerintah kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terkait dengan munculnya sebuah kemungkaran, apakah itu kemungkaran dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan atau kefasikan dan segala macamnya yang berkaitan dengan pejabat kita atau penguasa kita, itu langkah untuk ingkarul mungkarnya fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Nah, langkah-langkahnya adalah dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi, dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi yang berwajib untuk menangani sang pejabat tadi. Ketika sebagian pihak yang sudah melaporkannya selesai, tidak lebih daripada itu. Selebihnya diserahkan kepada penguasa kita untuk menghukumi. Muslimin mendoakan yang terbaik. Semoga dapat yang terbaik dari kasus yang ada para kawan. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan kasusnya Ahok ini, sesungguhnya sudah masuk di awal-awal langkah, sudah masuk dilaporkan oleh banyak pihak dari kalangan kaum muslimin kepada penguasa yang lebih tinggi. Disertai juga dengan fatwa MUI dan segala macamnya itu. Itu bagus. Sampai sini bagus. Selebihnya kita mendoakan kebaikan yang terbaik. Diproses, alhamdulillah. Tidak, itu usul hukumah. Ini langkah yang syar'i barakallahu fikum. Jadi, tidak harus antum. Mungkin antum, mungkin yang lain. Ketika sudah ada yang ingkarul munkar, sudah ada yang melaporkan kepada yang berwajib, ya gitu. Tidak perlu kalau kemudian seluruh Indonesia, lapisan masyarakat Indonesia rame-rame melaporkan, ya kayak satu orang. Jangan buang-buang energi. Dan juga secara hukum syar'i, hukumnya fardhu kifayah. Barakallah. Dengan kondisi yang sekarang ini, barakallah, hukumnya semakin keruh. Dikarenakan yang tampil dari kalangan Khawarij, dari kalangan Hizbiyyin, sehingga semakin lama semakin keruh. Maka sikapnya kita, Ahlussunnah Salafiyyin, ialah kembali ke jalur yang benar. Nah, menjelaskan kepada umat tentang pentingnya asal muwatta'ah kepada penguasa yang muslim walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim, menjaga kewibawaan penguasa. Nah, melarang kaum muslimin untuk ikut-ikutan dengan cara-cara yang melanggar syar'i. Wahai. Dan semua problem diselesaikan dengan iman, dengan takwa, dengan kesabaran, dengan membela agama, membela syariah yang mulia ini. Bukan dengan cara-cara yang melanggar agama, barakallahu. Ketika antum disuguhkan berbagai macam makar-makar musuh-musuh Islam, ini makarnya PKI, ini makarnya kaum Syiar Rafidhah, ini makarnya kaum komunis, PKI, ini makarnya orang-orang kafir, ini makarnya Itu sudah lama, ikhwan. Sudah lama. Antum hadapi semua dengan istiqomah di atas sunnah. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kamu sabar, wahai kaum muslimin, istiqomah di atas sunnah ini dan takwa kepada Allah, tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Jangan jauh-jauh sekali. Langkah yang ditempuh oleh sunnah sangat tepat. Mengkaji Islam, tafaqquh fiddin, belajar agama, belajar sunnah, diamalkan, demikian seterusnya didakwahkan. Itu langkah yang sangat tepat untuk menjaga agama, agama kita masing-masing, untuk menjaga masyarakat kita, untuk menjaga negara kita. Dan bahkan untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal terhadap makar-makar musuh-musuh kita. Dengan istiqamah di atas sunnah dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sehingga tidak usah larut dalam aura-aura aroma khawarij, aroma-aroma ikhwanul mursyidin, aroma-aroma hizbiyyin dalam sikap kita semacam ini. Dampaknya sekarang mengerikan. Meluas di mana-mana. Kondisi semakin ruwet, iya, semakin runyam, semakin berujung kepada tindakan anarkis. Hati-hati. Hati-hati. Kaum muslimin harus betul-betul ekstra hati-hati dalam bab yang semacam ini. Kembali kepada cara-cara syariah, cara yang baik, cara-cara agama, cara-cara sunnah dalam menyelesaikannya seperti yang diutarakan di atas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini juga sama. Salafi dan TV, tak mungkin. Mungkin tak? Ah, tak mungkin. Kalau dibahas TV sekarang ini, tak mungkin. Bagaimana cara menyikapi ikhwan yang membeli TV? Ini ikhwan Allah bisa dinasihati, ditegur, diingatkan kembali terkait dengan madarat dan mafasid, mafsadah televisi yang ada sekarang ini, barakallahu. Nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang bagus. Dan selanjutnya, apakah ada orang yang menerima nasihat? Alhamdulillah, diminta untuk segera dihilangkan untuk TV-nya. Atau dia justru menentang, menjauh, khalas. Jangan diurus. Barakallahu. Bagaimana sikap terhadap seseorang ustadz yang ketika fitnah al-imam datang, beliau tidak lagi menukil ucapannya, tidak lagi membaca kitab-kitabnya, tapi belum menyatakan taroknya di majelis, apakah termasuk tamyiz atau tidak? Loh. Ya apa sih? Ketika dia sudah tidak lagi menukil ucapan al-imam, tidak lagi mau membaca kitab-kitabnya, taruh ala jam, kata orang-orang yang kelas, ala jam, singkirkan dia. Itu sudah mau oke. Sudah menunjukkan sikap yang jelas terkait dengan fitnah yang ada, barakallahu. Terkait dengan masalah dia tidak menyatakan taruhnya di majelis, tidak harus ya, Evan. Tidak semua orang harus teriak-teriak menyatakan taruh dari imam. Nah, itu pernyataan disampaikan ketika ada munasabahnya. Ada perkara yang penting disampaikan kepada para ikhwah terkait dengan fitnahnya dia. Tidak semua ustadz diharuskan berbicara. Itu fardhu kifayah ya kan. Bukan fardhu ain. Yang penting jelas mauqifnya, jelas sikapnya, tahu penyimpangan-penyimpangan dia. Dan contoh yang disebutkan dalam soal ini sudah membuktikannya. Dulu mengajarkan bukunya Al-Imam, sekarang ganti buku. Dulu menukil kola syekhuna sekarang. Tidak lagi kola syekhuna. Mauqif. Luar biasa itu ikhwan. Hah? Apakah harus bicara? Tidak harus. Kecuali kalau sudah banyak orang matanya ngeliatin ke ustaz tadi. Mana baroknya? Mana baroknya? Maka saya ustaz harus tahu diri. Untuk menepis berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ada di antara para ikhwan. Lapas sesekali. Ketika lagi taklim gitu. Pas satu kesempatan menyampaikan terkait dengan bahaya fitnahnya Muhammad Ar-Raini. Sekali banget selesai. Oh, bagus. Padahal tidak harus demikian ya. Tidak harus demikian. Jadi antum sebagai ikhwa juga jangan terlalu menuntut. Faham saya? Ketika antum tahu sang ustaz tadi itu ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, yang dia sampaikan adalah akidah salafiyah, semuanya salafiyah, ada bukti langsung tadinya mengajarkan bukunya imam, diganti bukunya, yang dulunya kola syekhuna, tidak lagi kola syekhuna, itu luar biasa. Jangan nuntut, ustaz, bicara ustaz, bicara ustaz, bicara ustaz, tidak harus. Itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Paham? Ada huwa. Sebagai ikhwan, belum berlebihan saya katakan ya. Ustadz ini mumayyi. Ini mumayyi. Kenapa kamu mumayyi? Tidak pernah satu kali pun dalam sebuah majlis nyinggung masalah hajul. Tidak pernah sedikit pun satu majlis menyinggung masalah al-imam. Ada mumayyi, mumayyi. Antumnya seudon. Ingat ya, ketika ustadz tadi ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, diwujudkan dengan poin-poin tadi, antum ya sahabat. Tidak harus. Antum, cuma penting bagi sang ustaz tadi, supaya tidak memunculkan dugaan-dugaan buruk dari para ikhwah. Dia kok menangkap ada sensinya, ada sendingan suara-suara sumbang kok masuk ke telinga dia. Maka dia lapas sesekali dalam munasabah menyampaikan terkait dengan bahaya fitnahnya al-imam. Paham ya? Jangan dikira alusnya itu kemudian zikir bagi petangnya al-imam. Al-imam. Lah, saya yakin. Mahakala. Itu disampaikan pada waktu tertentu saja, pada munasabah tertentu saja, selebihnya yang disampaikan ilmu. Dasar ilmu, kaidah ilmu, prinsip ilmu. Mahakala. Ayam itu? Barakallahu. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada ikhwah di tempat kami dakwahnya kaku, keras. Masyarakat banyak yang mengeluh sikapnya. Bahkan ikhwah selalu mengeluh sikapnya yang keras. Jadi bahasa dia ikhwah, ini salah kaprah dalam perkara dakwah. Yang namanya dakwah tidak melulu kaku dan keras. Ada waktunya lemah lembut, ada waktunya tegas, ya, lemah lembutnya kepada awamul muslimin, masyarakat umum dan segala macamnya. Sayyid, barakallahu fikum. Kerasnya kepada orang-orang yang harus keras pada. Ini dampak negatif ini. Ya, dampak negatif itu ini. Ketika waktunya lembut, dia kaku, dia keras, dikomplain. Mencoreng-moreng nama dakwah. Dianggap dakwah salafiyah, dakwah yang kaku, dakwah yang keras dan segala macamnya, tidak punya hikmah. Ini oknum ini. Dinasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak ya sudah, jangan ditampilkan dalam perkara dakwah, membahayakan, merusak dakwah yang ada. Allahu ta'ala alam bissawab. Makanya pentingnya seorang dai memahami pokok-pokok dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, supaya dia betul-betul menjadi dai yang berkualitas, profesional di atas sunnah. Barakallahu. Itu juga sebabnya pula saya dahulukan tadi poin-poin yang terkait dengan indaran para dai. Baru kemudian menjelaskan terkait dengan masalah usul dakwahnya. Barakallahu. Minta nasihat antum terkait dengan perkataan berikut. Orang yang membela Muhammad al-Imam secara terang-terangan, maka kita tahdir dia karena dia nampak pembelaannya. Ini gak langsung tahdir. Nah, apalagi dia mungkin masih banyak atifiahnya. Atifiah ya? Masih ada perasaan-perasaan pekiwuh-pekiwuh gak enak sama gurunya gitu. Nah, maka dikasih juru terlebih dahulu nasihatnya yang ada. Diterangkan sisi penyimpangan-penyimpangan gurunya, al-imam. Bagaimana madorotnya, bagaimana maksadnya, dan segala macam. Sampaikan supaya dia paham. Sampai dia iman nerima, alhamdulillah. Gak nerima, mu'anid khalas. Intahainya. Digabungkan dengan gurunya, barakallahu fikum, selesai. Jadi gak langsung main tahdir. Dikasih upaya nasihat, imam menerima, imam dia menentang. Menentang, digabungkan dengan gurunya atau dengan yang dia bela. Lain halnya dengan orang-orang yang diam, tidak menyikapi al-imam, maka jangan sikapi sama dengan yang di atas. Ya betul, secara global, yang bersuara dengan yang diam berbeda. Yang diam ini pun juga dirinci, dilihat bagaimana keadaan dia masing-masing. Seperti yang disebutkan di atas, ketika dia seorang yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, ma'ruf di kalangan da'i al-sunnah, barakallahu fikum. Cuma dia diam, tidak banyak bicara. Kalau mauqifnya tegas, labas. Tidak ada masalah, lanjut. Tapi kalau nampak dari mauqifnya, sudah mulai kayak, begitu ya, kurang kencang begini, ditegur. Diminta supaya menunjukkan mauqif yang jelas, jangan memiliki mauqif yang bias, yang jelas. Barakallahu fikum. Nah, secara global beda menyikapi orang yang bersuara lantang dengan yang diam. Itu beda ya, kawan, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana caranya mengatasi kejenuhan dalam mengajar anak-anak ma'had, apalagi kalau sudah mendapatkan kritikan pedas dari wali santri? Semangat ta'awun jadi lemes. Gimana supaya selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan? Mohon saran. Namanya kuncinya cuma satu, ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat. Niatnya antum mengajari anak-anak itu apa? Niatnya antum untuk bergabung dengan ma'had, dari ma'had-ma'had yang ada, sebagai pengajar anak-anak ataupun yang lain, itu apa niatnya? Itu akan mempengaruhi. Kalau niatnya antum itu dunia, ketika dunia kurang, komplain, keluh kesah. Kalau dunia ya, kepinginnya cari kehidupan di situ. Kok dengar-dengar kalau mukafaah diampun kok menggiurkan gitu. Keampun. Yang dicari sama dia mukafaah atau mukafaah? Kalau bahasa para pegawai, gaji. Gajinya kok gede ya? Kok ampun semuanya. Oh iya, besar. Satu kali diturunkan gajinya dikarenakan pengeluaran terlalu besar, pondok pesantren aja enggak kuat dia. Turunkan, komplain dia. Kenapa? Tujuan dia adalah bulus. Yang seperti ini akan cepat jenuh. Barakallahu fikum. Atau tujuan dia kemasyhuran atau ketenaran atau yang lainnya. Ini akan cepat runtuh ya. Tapi kalau niatan antum ikhlas lillahi tabaraka wa taala, bergabung untuk berdakwah bersama-sama dengan para asatidzah, dengan para ikhwah yang lainnya, maka antum akan betul-betul lebih kuat. Motivasi antum ikhlas mengharapkan ridhonya Allah azza wajal, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tarbiyah islami yang mulia ini. Terkait dengan urusan dunia, antum akan cari sendiri. Berusaha sekuatnya untuk mencari sendiri. Dikasih dari pesantren, alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah. Syukur-syukur membantu pesantren, bukan mengharapkan pesantren. Seperti itu, mandiri. Barakallahu fikum. Ketika dikasih tugas, siap ditempatkan dimanapun. Pegawai dapur, siap. Cleaning service, siap. Bagian masjid, siap. Mengajar, siap. Jadi pengurus, siap. Semuanya siap. Kenapa? Ikhlas itu berkata. Dan dia enggak merasa rendah, enggak merasa hina pada bagian-bagian tertentu yang dianggap rendah. Niatan dia karena Allah Azza wa Jalla. Ini ta'awun. Akan kuat ya. Dia akan lebih bersabar menghadapi anak didiknya terkait dengan watak mereka dan segala macamnya. Lebih bersabar menghadapi para waris santri yang taunya beres, tidak mau ta'awun dan segala macam. Dia akan sabar, lebih kuat. Walaupun ya terkadang ada saat-saat jenuhnya. Itu pentingnya adanya manajemen yang bagus dalam sebuah pesantren. Ada saat-saatnya libur, ada saat-saatnya santai, bahagia, supaya enggak jenuh. Tentunya para mudir-mudir kita ini juga harus memahami betul para pengajar dan para pengasuh-pengasuh pesantrennya. Gitu. Jangan diporsir. Gitu. Ada waktunya mereka diminta untuk istirahat. Jadi ada liburan pesantren, pekanan, apa tengah tahunan atau bagaimana supaya nggak jenuh. Dan terus di bersemangat taklimnya ya. Ketika taklimnya kajian-kajian yang ada ini rutin, semarak gitu, itu akan memunculkan semangat, terobati kejenuhan, kelebihan, kecapean akan terobati dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i. Itu kalau dari forsir ngajar anak-anak, taklimnya tidak ada, garing ya kan? Atau garingnya kering. Maka penting untuk dipersemangat siraman rohaninya para pelajar. Taib. Atau ketika betul-betul pribadi sang pengajar suntuk, lagi jenuh, maka dia gunakan cara-cara yang lainnya syar'i untuk menghilangkan kejenuhan dia. Entah dengan cara ziarah kepada Ustaz Fulan, Ustaz Alan, atau dengan cara dia santai sejenak membaca sejarah para anbiya wal mursalin, sirah nabawiyah, sejarah kaum salaf. Sejenak dia berolahraga, penat gitu, tenis meja gitu, atau yang lain-lainnya. Perkara yang mubah. Sedikit pun jangan sampai Anda lampiaskan kejenuhan dengan cara-cara melanggar syariat. Jangan. Membahayakan. Tapi dengan cara-cara yang mubah atau dengan cara-cara yang syar'i. Rasul mengatakan dalam sabdanya, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Masing-masing amal ada masa-masa semangatnya dan masa semangat ada masa-masa jenuhnya. Rasul mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang futurnya jenuhnya masih pada sunnahku dapat hidayah dia. Tapi barang siapa yang futurnya, jenuhnya kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa. Barakallahu. Ya namanya orang mesti mengalami yang namanya kejenuhan ya. Tapi yang penting motivasi sudah betul. Dengan penuh keikhlasan. Jenuh dicari cara yang syar'i atau mubah untuk menghilangkannya. Barakallahu. Jadi kalau kita lagi jenuh gitu. Ngajari santri, males, ini gini-gini, ya jenuh juga ya sambil peregangan juga ya banyak. Nggak tahu, tiba-tiba kok, ngajar tuh, berat sekali, berat banget ini. Ya sudah, ya Allah, siap-siap, ulangan. Ya santri jangan sampai diliburkan, ulangan. Antumnya berusaha untuk rileks. Tidak tegang. Barakallahu fikum. Entah antum tadi membaca buku, mendengarkan ceramah atau apa yang antum lagi senang ketika itu. Yang syar'i atau yang mubah, barakallahu. Barakallahu fikum. Baca suntuk, dengarkan suntuk, ziarah. Mendatangi orang-orang yang mulia, ziarah ke orang tua. Datang ke orang tua, ketemu ngobrol sama orang tua. Ada bakti sama orang tuanya, ada ziarah sama orang tuanya, hilang kepenatan, dikasih cerita sama orang tua, dikasih cerita begitu, fresh lagi, ngajar lagi, para pelajar itu, dengan cara di antara contohnya seperti itu. Kalau saya pribadi, seringkali seperti itu, Wah, lagi jenuh ngajari santri. Ulangan. Selesai ya. Ulangan. Wah, ulangan. Nanti ya caranya gimana caranya supaya fresh kembali para kalau. Freshnya itu kalau sudah darus am. Nah, darus umum batal maghrib sampai isya. Nah, ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Wah, sudah ngamuk-ngamuk ya. Nah, itu fresh lagi. Nanti ngajari semangat lagi gitu ya. Lalu mungkin dicari cara yang syariat yang atau yang mubah untuk menghilangkan kejenuhan yang ada, tapi yang paling penting motivasi kita adalah keikhlasan dalam tarbiyah kita barakallahu. Allahu taala alam bissawab. Apakah kita harus menjawab salam dari ashabul ahwa'i wal bid'ah? Hukum asalnya tidak dikasih salam. Tidak disalami dan juga dijawab. Sebagai bentuk tahdir dan hajr. Hukum asal. Selagi antum mampu, tunjukkan demikian. Tetapi ketika kondisinya memungkinkan, ya, antum ketemu dengan tokoh bid'ah di sebuah gang. Itu banyak orang itu. Waduh, ini mau kabur. Nanti orang-orang curiga nih, fitnah ini. Mau lanjut terus kayak robot. Nanti orang menyaksikan ini. Dalam kondisi demikian kita taklif. Diperbolehkan untuk taklif dan lagi hajar. Ketemu. Assalamualaikum. Salam. Selesai. Dia jabat tangan. Assalamualaikum. Jabat tangan. Salam. Selesai. Pergi setelah itu. Dan lebih. Kala itu boleh kita taklif. Tidak lagi hajar. Sehingga yang namanya hajar, pemboikotan ada kalanya total, ada kalanya parsial, sebagian saja. Contoh yang lain barakallahu fikum. ini saya tanyakan kepada kita terkait dengan orang-orang yang jadi karyawan, kerja di kantor dan segala macamnya. Di kantor dia itu, di ruangan kantornya itu ada dia Salafi, sebelahnya ada Ikhwani, satunya lagi Sururi Roja'i Halabi, satunya lagi apa gitu ya. Waduh, satu ruangan ini warna-warni semua, ya apa ini. Kalau memungkinkan bagi antum, kalau memungkinkan antum minta kepada atasan pindah jobnya, pindah bagiannya. Nggak ada kuasa itu kalau mungkin. Nggak mungkin, pindah ruangan. Nggak mungkin harus di situ, ya sudah di situ. Selama antum di ruangan itu taklif. Enggak mungkin antum hajar, taklif. Antum tunjukkan profesionalisme kerja saja. Interaksi umum muamalah kerja saja. Terkait dengan masalah yang antum tidak tadi. Pak, gimana Pak gini? Pak, normal aja. Selebihnya di luar hajar. Di luar hajar. Jangan karena orang sekantor, Pak, ini Pak ada pengajian Pak, Syekh fulan, Ziroja. Oh iya. Ya Ustaz, teman sekantor. Tak enak Ustaz. Tak bisa kayak gitu. Tak. Menyimpang. Tak. Namanya hajar juz'i. Namanya pemboikotan secara parsial. Sebagian kita hajar, sebagian taklif. Faham tu? Ini yang disebutkan oleh para masyaikhna dalam jawaban-jawaban mereka. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang masih suka menukil ucapan-ucapan ta'i roja semacam Khalid Basalamah? Yang pertama dikasih tahu. Ini harus sunnah Evan. Tidak langsung main tahdir. Tidak langsung main hajar. Dikasih tahu. Terkait siapa dia. Siapa da'i ini. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan dia. Dan segala macamnya. Dikasih tahu dengan cara yang baik. Supaya dia jangan menukil lagi. Ya akhirnya itu jangan menukil dari dia. Dia orangnya begini. Tidak ada keluar. Sampai kan? Terima alhamdulillah. Tidak terima. Masih hati lagi. Sampai menentang dia. Betul-betul menunjukkan pembelaan kepada haula, menentang nasihat dan segala macamnya, khalas. Ma'ahum. Digabungkan bersama dengan mereka. Itu ada batasannya. Ketika menunjukkan penentangan, inat, maka digabungkan dengan orang yang dia puji, barakallahu. Terutama ya kan ketika orang-orang yang masih baru mengenal dakwah, baru mengenal sunnah, antum harus sabar sama orang semacam ini. baru ngerti sunnah, ngerti ilmu dari mereka, dari TV-TV mereka. Nah, datang taklim kepada antum juga, antum harus sabar. Jangan langsung menyinggung masalah mereka, dikasih ilmu dulu yang banyak. Ketika dia mulai bertanya-tanya, kamu sampaikan dengan poin-poin fatal yang ada pada mereka. Dengan cara yang bagus. Nerima, alhamdulillah, enggak nerima, ngeyel, nentang. Secara wakil, secara kenyataannya, ketika dia menolak, dia menentang, akan ada persimpangan jalan. Jangan sendirinya dia akan menjauh dari antum. Khalas. Khali, biarkan dia dengan kondisinya semacam itu. Yang jelas kita sudah menyampaikan nasihatnya para kelompok. Ini pertanyaan Evan dan jawaban-jawabannya. Antum bisa membaca risalah, kumpulan risalahnya Syekh Ubaidillah Jabiri, namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah. Namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah, beberapa risalah yang di risalahnya Syekh Ubaidillah Jabiri yang dijadikan satu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ini. Antum cek ke buku itu, nanti antum bisa melihat bagaimana jawabannya beliau-beliau terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Khulasannya seperti yang saya sampaikan tadi, insyaallah taala. Sampai jam berapa ya, Pan? Sampai jam berapa? 11.45. Ya, tadi betul kan? 11.45 berarti. 11.45 ya, Pak, Masya Allah. Oh, bukan, 12.45. Afwan, 12.45. Baik, ada yang minta penjelasan terkait dengan transaksi jual beli. Ada seorang ingin membeli suatu barang dengan cara dia datang kepada orang yang punya harta. Si A ingin membeli sebuah barang. Datang kepada si B yang punya uang dan mengatakan, tolong belikan saya barang ini, barang ini. Nanti baru saya bayar ke antum. Dengan tanpa tawar-menawar barang tersebut. Setelah si B tadi selesai membeli barang pesanannya, baru A sama si B tawar-menawar. Tawar-menawar. Paham ya? Kalau kamu cicil, maka uang mukanya sekian-sekian-sekian. Per bulan sekian. Ketemunya harga sekian. Kalau kontan, harganya sekian. Masya Allah. Ini bagaimana cara dagang semacam ini, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum harus menjelaskan dua hal paling-paling tidak ya. Kedatangan si A kepada si B tadi. Si B ini siapa? Apakah si B ini orang yang dia minta ta'awun, minta tolong belikan barang pakai uangnya antum ini saya ganti? Ataukah si B itu wakilnya si A? Atau apanya? Kalau dia hanya semata-mata minta ta'awun, tolong ya, anak lagi sibuk ini, tolong antum belikan barang yang ini pakai uang antum dulu, nanti saya ganti. Ini enggak ada masalah. Hanya ta'awun saja, otomatis yang B tadi mengambil keuntungan. Ini harga barang sekian, ini uangnya selesai, mau ta'awun, enggak ada masalah. Atau sebagai wakil, ya antum, saya itu sebagai wakil saya, tolong belikan barang A, nanti pakai uang antum dulu, nanti kasihkan sama saya, enggak ada masalah. Jadi antum bayar kepada dia. Terkait dengan antum mau ngasih fee, ngasih hadiah, labas. Paham tuh? Tapi yang jadi masalah ketika si B itu pemain. Atau pemain ya. Dia pedagang. Dia seorang pedagang. Antum ngomong sama dia, tolong tolong ya belikan saya barang-barang ini, nanti saya bayar. Dia seorang pedagang, seorang pemain. Tanpa tawar-menawar. Ini dua macam. Kalau posisinya adalah wa'dun, pesan barang, janji, belum akad, maka labas. Nanti akadnya setelah itu. Resikonya, sang pembeli bisa membatalkan pesanan dia. Atau sang penjual bisa menjual ke orang lain. Sebab belum mengikat. Dipahami ya? Masih bentuk pesanan barang. Inilah bas, terbukti dia akadnya setelah itu. Ada barang baru akad. Ini namanya pesan, namanya pesanan barang. Ingat resikonya. Resikonya sang pembeli bisa membatalkan, sang penjual bisa menjual ke orang lain. Yes? Dari contoh yang Adam sebutkan di sini ya, Ikhwan. Ini pesanan barang. Sebab belum ada akad jual belinya, belum ada tawar menawarnya. Jadi tolong perhatikan resikonya saja. Ini selesai, Ikhwan. Yang kedua, ketika tawar menawar, dia mengatakan kalau kontan sekian, kalau nyicil sekian. Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama kita. Ini pembahasan yang kedua, Ikhwan. Ikhtilaf di kalangan para ulama dalam contoh akad yang semacam ini. Khulasanya barakallahu fikum, jumhurul ulama, mayoritas para fuqaha kita berpendapat, akad yang semacam ini, kontan sekian, cicil sekian, ketemunya sekian dengan beda harga, itu diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama, sang pembeli menentukan akadnya jelas. Jangan langsung bawa kabur barangnya. Jelas, saya beli dengan cicil, saya beli dengan kontan, gitu. Harus jelas. Nggak boleh tiba-tiba dia bawa barangnya kabur. Nggak boleh. Jelas, cicil. Yang kedua, tidak boleh ada penambahan dari jumlah yang disepakati. Paham ya? Cicil, sebulan sekian, ketemunya sekian. Kalau yang disepakati sekian tadi, tidak lebih daripada itu. Maka ketika sang pembeli tadi itu agak ngadat bayarnya, agak ruwet bayarnya, agak seret bayarnya, agak tidak bisa bayar dan segala macamnya, kewajiban sang penjual memberi tanggungan waktu. Kewajiban sang penjual memberi tanggungan waktu. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar. Kalau dia sudah membayar, dikasih tangguhan sampai dia mudah membayar. Afdalnya dimaafkan. Tidak boleh ada denda. Itu penambahan nominal, riba. Tidak boleh ada yang namanya penarikan barang. Misalkan ketika enggak bisa membayar 2 bulan atau 3 berturut-turut tarik barangnya. Enggak boleh. Itu melanggar aturan jual beli. Yang namanya akad jual beli sudah pindah ke pemilikan. Barang sudah milik sang pembeli. Paham tuh? Tinggal penjual menerima bayaran cicilan dari sang pembeli. Namanya utang ya, Pak. Namanya baik bidain. Dengan dua ini ketentuan, dengan dua syarat para kalau itu. Ketika tidak terpenuhi persyaratannya, maka termasuk jual beli bai'atun fi bai'ah, yang diharamkan dalam Islam para kalau itu. Paham ya? Ketika ada dendanya, ketika ada penarikan barang segala macamnya, itu semuanya diharamkan dalam Islam, sebab termasuk sistem yang diharamkan namanya bai'atun fi bai'ah. Untuk di zaman sekarang ini ya, Pak, yang masyhur di masyarakat kita, sistem kredit motor, auto, mobil, rumah dan segala macamnya, ini semuanya nggak sesuai dengan hitungan syariat. Ada sisi penambahan bunganya kalau telat bayar, ada penarikan barang ketika nggak bisa membayar berturut-turut sekian bulan dan segala macamnya. Apalagi menggunakan leasing, menggunakan bank, ini semuanya adalah cara-cara yang melanggar syariat. Termasuk sistem kredit yang ribawi. Paham tuh? Sehingga dihindari para pelaku. Paham ya, Pak ya? Tapi kalau betul-betul bisa mewujudkan seperti yang disyaratkan oleh para ulama kita, enggak ada masalah. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, boleh dengan dua persyaratan di atas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Paham kan? Kok diam? Ada orang memerlukan yang namanya HP. Datang kepada yang punya fulus. Mana perlu HP ini? Coba antum kulaan sana, nanti saya beli kredit. HP apa sih? HP-nya, HP apa ya, Pak, namanya? Samsung. HP apa namanya, Pak? Al-Muhim. Dengan yang antum sukai. Dan dia beli kan, dia akad nyicil. Sudah kita terapkan pendapat jumhur ulama ya. Jadi saya cicil ke antum sebulan sekian, ketemunya sekian, Nah, antum sabar aja. Insyaallah akan saya segera lunasi gitu. Kalau saya enggak bisa ya, ya kasih waktulah. Labas. Ada pendapat jumhur ulama. Tapi kalau melanggar aturan, maka hukumnya haram termasuk ribawi. Wallahu taala alam bisawab. Sementara cukup, selebihnya dibawa nanti batal maghrib, diteruskan kembali pembahasan yang sama, khusus pembahasan terkait dengan prinsip ta'sil dan prinsip tahdirnya Ahlus Sunnati wal Jamaah yang merupakan pokok dari pokok-pokok dakwah salafiyah pada dakwah mereka insyaallah taala. Sementara cukup, dan kafilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.